Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur. Ya. Yang pertama tentang zihar. Bagaimana kalau kita atau saya memanggil istri saya dengan panggilan ibu, padahal dalam hati saya tidak ada niat untuk mendihar? Apakah ucapan saya tersebut sudah termasuk mentolak istri, Ustaz? Terus istrimu memanggil kamu bapak itu, Ustaz? Ya. Jadi istrimu tadi ibumu, kamu jadi gimana? Lah ibumu, kamu manggil ibu, terus istrimu manggil kamu bapak. Jadi istrimu jadi anaknya itu. Satu saat jadi anaknya, satu saat jadi ibunya itu. Kalau kamu manggil ibu, mbak anggap ibumu. Padahal ibumu manggil kue bapak. Jadi anaknya itu. Gimana? Jadi diharga seperti itu. Orang Jawa manggil bab, suaminya pak, manggil istrinya bu, itu biasa. Tidak termasuk dihar. Maunya itu kan bahasa ke anaknya, anak terus melu-melu. Anggil bapaknya manggil ibu nebu, nah anaknya ya melu bu. Ya? Kalau bapaknya manggil ibu ne mama, ya dah? Nah anaknya ya jadi mama, gitu dah. Ya enggak? Dan nanti anak apa ibunya manggil bapaknya papa, anak ya tadi papa, nah papa mama gitu kan, nah itu bahasa ke anaknya, tidak termasuk dihar. Kalau kamu manggil ibunya Umi, istrinya manggil bapaknya Abi, ya nanti anaknya Umi Abi, anak kan tinggal ikut-ikutan. Tidak, tidak termasuk dihar. Apalagi? Brosur Al-Mana 1 di surat Al-Mujadalah ayat pertama. A'udhu billahi minasyaitonu rajim. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mohon dijelaskan Ustaz, karena ada kaitannya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Bila suami sedang marah, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan hati istri, terus saya menjadi bingung. Mohon penjelasan. Saya mengharap keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Ustaz. Itu enggak ada hubungannya dengan ayat itu tadi. Ya dah? Ayat itu Allah menjelaskan. Allah mendengar perkataan wanita ya yang didihar oleh istrinya, kemudian menanyakan kepada Nabi. Ya, dan Nabi saat itu diam karena belum ada jawaban dari Allah. Enggak ada jawaban dari Allah. Belum ada. Ya. Jadi kan di situ terangkan, Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu ini kepada Nabi tentang suaminya. Jadi suaminya sudah mengatakan dihar kepada istrinya. Haulah itu ya. Nah itu ditanyakan kepada Nabi. Ya, mengadukan halnya kepada karena mengadukan kepada Nabi tidak ada jawaban, terus kaulah tadi mas langsung mohon kepada Allah, gugatan kepada Allah. Artinya bertanya, mendesak kepada Allah supaya memberikan jawaban. Maka setelah itu Allah turunkan wahyu tadi. Maka terangkan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Maksudnya antara Nabi dan kaulah tadi. Allah didiar istrinya, didiar oleh suaminya, menanyakan kepada Nabi, Nabi belum bisa menjawab. Ya itu Nabi aja ya. Nabi itu kalau belum bisa menjawab, diam. Tentang agama itu dari Allah kan, tidak buat sendiri. Tanya hukum suaminya telah mendihar pada istrinya. Pada waktu itu memang kalau zaman jahiliyah, suami mengatakan kamu bagiku seperti punggung ibuku, itu sudah jatuh talak. Tapi ini berdua sudah Islam. Nah, maka suaminya mengatakan dihar itu sudah Islam kok. Suaminya menganggap sudah jatuh talak, istrinya belum, karena belum apa? Karena sudah Islam, itu kan zaman jahiliyah. Maka keputusannya bagaimana? Tanya pada Nabi. Nabi tidak bisa menjawab, diam. Ya. Terus wanita tadi mohon, mendesak pada Allah, mengadukan permasalahannya kepada Allah langsung. Nah, terus dijawab, turunkan oleh Allah ayat itu tadi. Ya. Jadi kalau kamu dengan istrimu, suami dengan istri kamu yang kamu tanyakan, tidak ada hubungannya dengan ayat ini. Ya. Nah, kalau kamu bertengkar dengan suamimu, sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik oleh suamimu, yang menyakitkan hatimu, ya diingatkan saja. Maka suruh ngaji. Kalau kamu istrimu ngaji, ngomong itu nanti walaupun tidak suka, ya, tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak baik kalau suamimu orang yang beriman. Karena Nabi kita mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu iman pada Allah dan hari akhir, ya, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Nah, itu kan? Tapi kalau tidak beriman, ya kadang ngomongnya sakarpe itu, pokoknya mau dorongan nafsu, apalagi lagi marah, sudah menaiki istrinya saja, sudah ya di luar apa tuh kontrol, itu tidak disukai oleh Allah. Apalagi kalau supaya kamu bisa, suami itu bisa berhidup harmonis, saling ingat-mengingatkan kalau keliru, kalau salah, dengan enak, ya ngaji yang tekun. Hasilnya ngaji diamalkan, insya Allah baik. Apalagi? Orang-orang yang telah mendihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atasnya, satu, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Pertanyaan, memberi makan 60 orang miskin, itu memberinya 1 kali atau 3 kali, Ustaz? Karena afdolnya makan seseorang itu 3 kali dalam sehari. 3 kali ya baik. Baik 3 kali. Seminggu ya baik. Baik. Apalagi? Apakah dengan mengatakan kepada istri, duwe bojo kok kaya ngono, mbok wis ditukar tambah wae. Apakah sudah termasuk kata-kata tolak, Ustaz? Lagi itu kata talak itu kenapa malah ditukar tambah gitu kok. Ya padahal kendaraan itu. Kendaraan itu sudah penak, tumpahannya dijolke. Terus suamimu itu ya kurang ngomongnya itu kurang kontrol. Masa kerja bojo tukar tambahi kok kayak nek warung pasar bojo gitu loh. Tukar tambah. Nek wis kaya barang rosok kan ditukarke sing anyar. Ya itu. Itu kata-kata kalau dirungokke ya menyakitkan hati istrinya itu. Ya toh? Padahal kalau kamu itu Nabi, Nabi itu kepada istrinya itu sangat sayang. Ya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu, ahli keluargamu. Aku Nabi orang yang paling baik pada keluargaku, pada istrinya maksudnya. Ya. Lah kok suami kok ngomong sama istrinya mau tukar tambah. Coba nek tukar tambahan mbok tambahke ngene sapa? Ngendi ada tua orang yang jual bojo ngala apa layani tukar tambah itu di mana? Ya, ngomongnya kan kurang kontrol tadi, asal ngomong aja. Ya, apalagi ngomong yang baik lah kepada istri itu. Istri juga yang baik ngomong kepada suami yang baik. Wong tujuan pernikahan itu menjalin cinta dan kasih sayang. Gitu loh. Kalau itu kan tidak tercapai. Tujuan pernikahan berarti gagal kalau modelnya seperti itu. Apalagi? Brosur halaman 7 masuk ke halaman 8. Ani bin Zaidin qol laqiya Umar bin Al-Khattab bimra'atan yuqalu laha Khawlatu wa wa yasiru ma'an nasi. Fastau qafathu fa waqafa laha wa dana minha wa asgha ilaiha ra'sahu wa wada'a yadayhi 'ala mankibaiha hatta qadat hajataha wa ansarafat. Faqala lahu rajulun ya amiral mu'minina hubizat rijalu quraishin 'ala hadhil ajuzi. Qala waihak wa tadri man hadhi? Qala la. Qala hadhihi imra'atun sami Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawatin. Hadhihi Khawlatu bintu Sa'labata. Wallahi law lam tansarif anni ila al-laili man saraftu hatta taqdiya hajataha. Rawi Ibnu Abi Hatim. Dari Ibnu Zaid ia berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan seorang wanita yang bernama Khawlah. Pada waktu itu Umar sedang berjalan bersama rombongannya. Tiba-tiba wanita itu meminta Umar supaya berhenti. Maka Umar pun berhenti, lalu mendekati wanita itu. Lalu Umar menundukkan kepalanya dan meletakkan kedua tangannya kepada kedua pundak wanita tua tersebut. Umar mendengarkan perkataannya hingga wanita itu menyelesaikan keperluannya dan berpaling meninggalkan tempat. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, orang-orang Quraisy tertahan oleh wanita tua ini." Umar menjawab, "Celaka kamu. Tahukah kamu siapa wanita itu?" Orang laki-laki itu menjawab, "Tidak tahu." Umar berkata, "Dia adalah wanita yang pengaduannya didengar oleh Allah yang di atas 7 langit sana. Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, seandainya sampai malam ia tidak berpaling meninggalkanku, maka aku pun tidak akan berpaling meninggalkannya, sehingga ia menyelesaikan keperluannya." Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan, orang-orang Quraisy tertahan oleh wanita tua ini. Yang kedua, wanita yang pengaduannya didengar oleh Allah yang di atas 7 langit sana. Yang ketiga, hingga wanita itu menyelesaikan keperluannya. Dan apakah Khawlah binti Sa'labah itu termasuk salah seorang yang diberi rahmat oleh Allah, sehingga apabila dia berdoa kepada Allah dikabulkan, Ustaz? Jadi peristiwa itu tadi kan sudah diterangkan. Umar berjalan bersama rombongan. Rombongan itu orang Quraisy. Berjalan, tidak disebutkan mau kemana, enggak disebutkan. Nah, ternyata rombongan tadi ketemu seorang wanita yang sudah tua, namanya Khawlah tadi. Mencegat Amirul Mukminin. Umar saat itu Amirul Mukminin. Ya, dicegat. Nah, begitu juga turun dari kendaraannya, Umar langsung mendekati ibu orang tua tadi dengan menundukkan kepala. Mendengarkan apa yang dia katakan. Ya, sampai lama berbicara, jagongan, nah itulah itu. Nah, rombongannya tadi, orang-orang Quraisy, rombongan yang berjalan bersama Amirul Mukminin, Umar bin Khattab tadi, katakan, "Ya Amirul Mukminin, rombongan kita ini atau orang-orang Quraisy yang berombong sama beliau ini tertahan oleh orang wanita tua itu." Maksudnya, wong rombongan berjalan bareng ketemu wanita tua kok mandek suwe banget. Nah, itu tertahan dah. Padahal perjalanannya terhalang oleh orang tua wanita tadi. Setengahnya rombongan tadi tidak terima gitu loh. Jagongan karo wong tua, ya suwe temen lah mengganggu perjalanan. Nah, langsung mengatakan, "Celaka kamu. Kamu tahu enggak siapa wanita ini?" Nah, wanita ini adalah wanita yang mengadukan sesuatu, yang aduannya, mintanya langsung dikabulkan. Artinya wanita ini yang didengar oleh Allah suaranya, Allah di atas 7 petala langit, maksudnya Allah itu kan di atas ars, di atas langit ketujuh sana. Ya, Allah ciptakan langit itu 7, sumastawa ilal ars, gitu kan. Allah bersemayam di atas ars, paling atas sana. Itu saja mendengar aduan wanita ini tadi, yaitu mengadukan tentang didihar oleh suaminya tadi. Dikatanya kepada Nabi, Nabi tidak menjawab karena belum tahu jawabannya. Langsung mohon pada Allah. Terus Allah turun ada. Jadi permohonan, permintaan, pengaduan wanita tadi Allah saja mau mendengarkan. Masa saya Umar tidak mau mendengarkan? Maka andai kata wanita tadi belum meninggalkan saya, berpaling maksudnya wis rampung urusan meninggalkan, saya pun walaupun sampai malam saya akan setia untuk menanggapi apa yang disampaikan kepada saya. Nah, sehingga wanita tadi menyelesaikan keperluannya, maksudnya menghentikan Khalifah Amirul Mukminin tadi berbicara sesuatu karena ada sesuatu yang perlu disampaikan pada beliau. Nah, andai kata wanita tadi sampai jauh malam pun urusannya belum selesai pada saya akan melayani walaupun sampai malam. Tidak akan saya tinggalkan. Karena Allah saja memperhatikan aduan wanita ini, masa saya akan mengabaikan orang yang diperhatikan oleh Allah. Nah, ini kan maksudnya. Nah, baru rombongannya baru memahami. Jadi wanita tua tadi jangan dikita wanita sembarangan, aduannya pun didengar langsung oleh Allah. Nah, itu. Itu maksudnya Umar menerangkan kepada rombongannya. Jadi seperti itu, sehingga jangan mengabaikan ini. Kalau saya mengabaikan ini merasa berdosa, wong Allah saja memperhatikan kok masa saya mengabaikan. Maka andai kata wanita tadi ya belum selesai apa yang perlu disampaikan kepada saya walaupun sampai larut malam, saya akan melayani beliau. Itulah Umar bin Khattab sebagai seorang Amir Mukminin tadi. Apalagi? Brosur halaman 4 masuk ke halaman 5, Ustaz. Kami baca artinya. Dari Khawlah binti Malik bin Salabah, ia berkata, suamiku Aus bin Shami telah mendiharku. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadu kepada beliau. Namun Rasulullah SAW membantahku tentang hal itu. Dan beliau mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya dia pun anak pamanmu. Lalu aku terus menerus mengadu kepada Allah, sehingga turun ayat Al-Quran, qada sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, hingga ayat yang menerangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang mendihar istrinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suamimu harus memerdekakan seorang budak. Khawlah berkata, dia tidak punya budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah menjawab, ya Rasulullah, dia itu orang yang sudah tua, dia tidak kuat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, hendaklah ia memberikan makan 60 orang miskin. Khawlah menjawab, dia tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan. Khawlah berkata, lalu pada saat itu didatangkan satu keranjang kurma. Aku berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan membantunya dengan satu keranjang lagi. Rasulullah SAW bersabda, baik bagimu, pergilah, berikan makan dengannya atas nama suamimu kepada 60 orang miskin. Lalu kembalilah kamu kepada anak pamanmu. Mohon penjelasan pada kalimat, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan membantunya dengan satu keranjang lagi, Ustaz. Jadi, suaminya Khawlah tadi, karena akan kembali pada istrinya setelah mendihar, syaratnya, ya, tadi kan Rasulullah belum ditanya belum bisa menjawab. Nah, terus turun ayat itu tadi yang menerangkan kalau suaminya mau mendihar istrinya kemudian mau kembali, syaratnya harus satu, memerdekakan budak. Suamimu suruh memerdekakan budak. Terus Allah menjawab, ya Rasulullah, dia tidak punya budak, bukan orang kaya. Ya. Kalau begitu suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, dia sudah tua, enggak mungkin kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, itu pun enggak bisa, sekarang

Jadi mendihar istrinya tidak akan, yaitu menyamakan dia sebagai punggung ibunya tadi. Supaya dia puasanya tidak terganggu. Dalam bulan puasa itu bisa puasa sebulan penuh, tidak terganggu itu maksudnya begitu. Nah ternyata di suatu malam, di suatu saat dia melihat sesuatu dari istrinya tadi. Sesuatu gak diterangkan apa yang dilihat. Nah kemudian dia tidak bisa menahan syahwatnya, langsung memeluk istrinya, terus mengumpulinya. Padahal dia sudah mendihar istrinya. Maksudnya tadi kan, loh saya kan sudah bencana saya mengumpul istri ini karena puasa. Bukan karena puasa, tapi dia ingat bahwa di dalam puasa itu dia sudah mendihar istrinya. Maksudnya tidak akan mengumpuli istrinya. Ya, sudah. Tapi ternyata tidak kuat menahannya tadi, nah, akhirnya terjadilah setubuh dengan istrinya tadi. Ya maka itu hukumannya seperti tadi. Seperti dihar, karena dia mendihar istrinya, ya kok terus mengumpulinya. Lah dia suruh membayar tadi. Merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu sama. Jadi kafarat diharnya seperti itu kan. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, dia sendiri mau cerita kepada Nabi, peristiwa itu malu maunya. Suruh menerima saudaranya atau kaumnya, tapi gak mau. Kamu datang sendiri aja kepada Nabi, ceritakan apa yang kamu alami ini. Setelah dialami, setelah diceritakan, ya itu. Apa yang dilakukan seperti keterangan ayat itu tadi, demi pertama memberikan budak. Tidak punya budak, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dia mengatakan, kalau puasa 2 bulan berturut-turut, saya musibah terjadi ini karena puasa kok. Ya, ya iya, kan puasa Ramadan kamu lakukan sampai selesai. Ya, puasa Ramadan, setelah selesai puasa Ramadan, nanti kamu puasa lagi 2 bulan berturut-turut untuk membayar denda dihar yang kamu langgar tadi. Maksudnya begitu. Kalau itu tidak bisa, ya kamu beri makan 60 orang miskin tadi. Itu apalagi? Dari arti hadis yang sama, Ustaz. Ya. Pada suatu malam ketika istriku sedang bercakap-cakap denganku, tiba-tiba terbukalah sesuatu darinya, sehingga terlihat olehku. Maka aku lalu memeluknya, lalu mengumpulinya. Zaman dahulu, aurat wanita sangat tertutup, sehingga terbuka sedikit berpengaruh. Sekarang banyak wanita sengaja membuka aurat yang merusak pandangan laki-laki. Bagaimana sikap terbaik kita, Ustaz? Ya rangkulan, Pak. Ya. Ya, bagaimana sikap terbaik? Ya. Seperti tadi, toh. Terpengaruh dengan terpengaruh, terus dipeluk, terus dikumpuli. Ini kan gitu tadi. Tapi itu istrinya. Jauh itu wanita yang jalan peluk. Nah, maka itu hukum rajam itu dilaksanakan kalau laki perempuan zina. Sudah beristri, sudah bersuami kok zina. Rajam. Lempari batu sampai mati. Ya kan? Nah untuk diterapkan hukum rajam itu, ya harus didukung dari semua faktor, ya. Nah kalau sekarang aurat diumbar di mana-mana kok dihukum rajam, ya dirajami kabeh. Jadi orang berzina itu apa yang menyebabkan kamu zina? Padahal wanita-wanita tertutup auratnya. Apa yang menyebabkan kamu berzina? Nah sekarang sebab-sebab orang zina itu banyak. Jalan-jalan orang telanjang. Maksudnya berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian telanjang. Nah, otomatis kan. Maka terjadi perzinaan, perkosaan. Katanya. Banyak berguguran bayi-bayi yang lahir tidak punya ayah digugurkan. Ya, itu karena kondisinya seperti ini. Ya, itu tidak bisa mengendalikan kecuali iman. La haula wa la quwata illa billah. Kalau enggak ada iman, enggak bisa mengendalikan itu. Maka kalau orang yang beriman, Allah merintahkan tundukkan pandanganmu. Di dalam surat Nur kan diterangkan toh, laki-laki supaya kalau melihat kecantikan wanita ditundukkan pandangannya, ojo malah melirik wae. Melihat wanita cantik tertarik, tundukkan pandangannya. Tapi juga mengatakan pandangan yang pertama itu halal, tapi yang kedua haram. Ya, tadi melihat wanita tidak sengaja berpapasan, loh, ya, tidak sengaja berpapasan pandangannya tadi tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi terus ingin yang kedua, wah, jadi wanita tadi kok cantik sekali, terus noleh terus. Nah, yang kedua ini haram. Yang pertama tadi berpapasan melihat tidak apa-apa. Nah, sing nakal ya mulane bilok pisan wae sing suwe. Aja mandek-mandek ini kan. Ya, jadi sikapnya bagaimana? Kalau kamu orang mukmin, orang yang beriman, menghadapi semacam itu, jaga dirimu. Karena masing-masing orang tahu kelemahan saya itu di mana. Kalau kelemahan saya itu tidak bisa menahan terhadap wanita, ya, kita harus membatasi dirinya sendiri. Yang tahu dirinya kan kamu sendiri. Aja mudah tersentuh apa tertarik dengan wanita malah ngurusi wanita wae. Ya. Jangan. Nah, kalau saya mudah tergoda oleh wanita, saya akan berusaha menjementengi diri saya. Ya, kalau melihat wanita cantik atau kecantikan wanita, kita tundukkan pandangan. Jangan banyak bergaul dengan wanita. Nah, gitu kan? Itu dirinya sendiri yang bisa membentengi. Apalagi apakah jatuhnya zihar tidak seperti jatuhnya talak biasa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan membayar kafarat bukan rujuk apabila mau mencampuri istrinya. Apakah setelah membayar kafarat masih perlu rujuk? Apakah zihar juga jatuh maksimal 3 kali seperti talak biasa, Ustaz? Zihar itu dalam Islam bukan talak. Zihar itu talak di zaman apa? Jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah, kalau sudah mengatakan istrinya seperti punggung ibunya, sudah seperti sudah ditalak. Seperti kalau dalam Islam sekarang, kamu saya talak, sudah. Nah, sekarang setelah dalam Islam, kalau kamu melakukan zihar seperti zaman jahiliyah, itu bukan talak. Memang talak cara Islam tidak seperti talak pada zaman jahiliyah. Tetapi karena kamu sudah melakukan seperti itu, kalau kamu mau mengumpuli istrimu, nah terkena istilahnya kena denda, kena kafaroh. Ya, sebelum mengumpuli istrimu, kamu merdekakan budak. Tidak usah rujuk, memang bukan talak kok. Tapi karena itu kamu ucapkan seperti itu, menganggap istrimu seperti ibumu, ya, kalau kamu nanti mau kembali mengumpuli istrimu, ya dikenakan denda. Merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin. Itu. Jadi bukan rujuk, wong itu tidak talak. Lah kalau zaman jahiliyah memang itu talak. Setelah zaman Islam itu tidak termasuk talak. Tapi tidak pantas dikatakan, maka dari itu kalau sudah mengatakan begitu untuk merujui, untuk mengumpuli istrinya, harus bayar denda tadi dulu. Apa dibatas 3 kali? Tidak. Ya, kamu zihar berkali-kali ya boleh, tapi kalau mau mengumpulkan, mau mengumpuli ya bayar itu lagi. Nah, bayar pisane wis kapok. Gitu. Merdekakan budak. Puasa 2 bulan, loh, hukumannya kok ya berat. Jadi seperti orang mengumpuli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Itu hukumannya juga berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di antara lain itu memberikan budak itu tadi. Memberi makan orang miskin. Ya. Bukan harus nikah lagi, tidak. Wong itu tidak talak. Hanya dia melanggar. Dan itu pada zaman jahiliyah itu termasuk zihar itu tolak, zaman Islam tidak termasuk tolak. Tapi orang yang mendiar istrinya, kalau mau mengumpul ya harus memenuhi syarat-syarat itu dulu, dibayar. Apalagi? Dulu, ketika saya masih pengantin baru, istriku sering marah. Lalu mengatakan, jangan marah, kamu kau Kamu kuanggap sebagai pengganti ibuku, karena ibuku sudah meninggal sejak saya masih kecil. Pertanyaan, apakah saya sudah termasuk mendihar istri? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada hubungannya dengan Quran surat Mujadilah ayat 4 dan 5, Ustaz? Coba wacanan di sini, Om. Surat Al-Mujadilah ayat 4 dan 5. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kutibu kama kutibal ladzina min qablihim kama kutibal ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Sesungguhnya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang kafir ada siksa yang menghinakan. Apa hubungannya dengan pertanyaanmu? Coba pertanyaannya diulang lagi. Dulu saya ketika masih pengantin baru, istriku sering marah. Lalu aku katakan, kamu jangan marah. Kau kuanggap sebagai pengganti ibuku, karena ibuku sudah meninggal sejak saya masih kecil. Apakah saya sudah termasuk mendihar istri? Apa yang harus saya lakukan? Apa ada kaitannya dengan Quran surat Mujadalah ayat 4 dan 5? Enggak ada. Nah, gue pengantin baru iku dunia seneng-senenge kok. Malah marah itu gimana? Pengantin baru itu kan biasanya saat senang-senangnya saling menjalin rasa cinta, kasih sayang, ya itu. Lah kok malah nesu-nesui piye? Nah, terus kamu juga begitu. Kamu jangan marah. Kamu itu saya anggap sebagai pengganti ibuku. Ya toh? Lah kok istri kok dianggap sebagai pengganti ibu itu gimana? Maksudnya kon ngasih sayangi suaminya, kon ngopeni suaminya gitu toh? Nah, suruh mengganti dari ibunya. Lah kalau itu kamu anggap sebagai pengganti ibumu, ya kalau zaman jahiliyah itu ya termasuk dihar semacam itu. Enggak boleh kamu kumpuli itu. Ya, wong istrinya kok dipadake ibune itu gimana? Pengganti ibunya, berarti kamu enggak boleh ngumpuli istrimu wong ibumu itu. Ya? Enggak boleh, kamu harus menghormati istrimu seperti menghormati ibumu, itu kan? Nah, keliru itu. Maka kalau semacam itu, ya itulah kena kamu, kena ayat itu tadi. Dan di sini pengantin baru, saya kira umur saya ketahun. Iya itu sah. Ya, mudah-mudahan karena kamu tidak tahu, ya istighfar aja, mohon ampun pada Allah. Ya, padahal itu mestinya tidak boleh. Istri kok dianggap sebagai pengganti ibu lah. Sebagai pengganti ibu kan berarti posisinya istrimu sebagai ibu, tidak boleh dikumpuli. Kamu harus berbakti kepada ibumu malah. Nah, maka ngaji itu penting gitu. Ya, apalagi? Saya itu ngomong sama istri, ya. Kalau kamu enggak manut sama saya, tak ijolke Brambang. Apakah perkataan tersebut termasuk tolak walaupun istri manut maupun tidak manut? Tapi waktu saya ngomong begitu istriku manut, Ustaz. Masa istrimu hanya senilai Brambang? Tapi saya ini Brambang ya larang kok. 1 kilo berapa Brambang itu? Ya? Katanya ada yang 100, di mana Jakarta diumumkan. Lek becake brambang entuk pirang kilo iku to. Omongan ya aneh-aneh aja orang-orangnya. Jadi seperti kok kurang ukoro gitu loh. Masa nilai istrinya cuma senilai brambang. Buat dijual ke lombok wae ben pedes. Ya. Tidak termasuk cerai, tidak. Tapi omonganmu itu aneh-aneh gitu loh. Ada istri kok cuma senilai brambang gitu loh. Apalagi berkenan dengan brosur cukup pesat. Ya, dah. Dah ada pertanyaan lagi tentang brosur. Ya nanti kalau masih kurang paham bisa menyusul. Di masalah dihar. Nyata kejadiannya macam-macam ya orang hidup itu. Mau dijual ke tukar tambah. Mau saya dijual ke berambang. Tukar tambah. Apa yang ada di sini apa ada? Pasar istri itu apa ada? Tukar tambah. Terus jole kok tandane yang brambang apa kamu terlalu suka makan brambang. Ya, ayo dijawab pertanyaan minggu yang lalu. Pertanyaan akad 24 Februari 2013 yang pertama, bagaimana apabila seorang khotib batal, apakah khotbahnya tetap diteruskan atau bagaimana Ustaz? Ya, terus. Khotib itu tidak harus bersih dari hadas, tidak. Walaupun kamu batal khotib jadi khotib ya terus. Nah, tapi nanti kalau sudah akan sholat kamu harus wudu dulu. Kalau jadi khotib terus ngimami dalam keadaan batal. Ya, tidak sah. Sholatnya tidak sah kalau kamu batal ngimami atau jadi makmum sebelum wudu. Tapi kalau khotib batal diteruskan khotibnya enggak apa-apa. Ya, tapi nanti kalau sudah selesai. Ya maaf ini saya tak wudu dulu tadi saya batal gitu tah. Ngomong kalau ndak ngomong nanti kamu keluar wudu makmume dok loh maaf khotibe malah melayu nang endi gitu. Wah kari salat tak malah melayu. Nah. Apa lagi? Apa perbedaan antara muhrim dengan mahram Ustaz? Mahram dengan muhrim itu bedanya. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ikhram. Orang memakai pakaian ikhram itu namanya muhrim. Kalau mahram itu laki perempuan yang diharamkan untuk mengadakan hubungan pernikahan. Ya dah. Tapi sudah salah kaprah kadang-kadang mengatakan jane mahram itu katakan muhrim. Jadi muhrim yang dimaksud ya mahram itu. Tapi kalau artinya muhrim itu orang yang berpakaian ikhram. Mahram wanita dan pria yang diharamkan untuk mengadakan hubungan pernikahan. Apalagi? Saya anak ketiga dari tiga bersaudara laki-laki. Dengan siapa saja saya boleh berjabat tangan. Karena dalam keluarga besar kami sering terjadi salaman antara laki-laki dan perempuan pada saat Idul Fitri maupun resepsi tertentu, Ustaz. Ya. Jadi boleh berjabat tangan kepada orang, kepada mahrammu. Mahram yang selamanya. Sebab ada mahram itu tidak selamanya. Kamu menikahi seorang istri. Istri itu punya adik perempuan juga. Ya. Mau kamu nikahi, tidak boleh. Haram itu kamu nikahi. Ya. Karena itu mahram dalam arti yang dilarang untuk dinikahi. Ya. Tapi nanti kalau istrimu yang kakaknya tadi kamu cerai atau mati terus kamu nikahi adiknya boleh. Jadi mahram tapi tidak selamanya itu. Tapi kalau kakak dengan adik ya. Kakak kandung, adik kandung atau kakak tunggal bapak saja atau tunggal ibu saja ya, itu mahram selamanya. Atau tunggal susun ya. Laki perempuan bukan kakak bukan adik tapi tunggal susu lah itu ya mahram selamanya. Nah, boleh kalau mahram selamanya kamu boleh untuk sekedar jabat tangan boleh. Dan kalau mahram sementara tadi karena ada hubungan pernikahan tadi tidak boleh. Apalagi label halal cap dari MUI pada makanan apakah bisa dipercaya kehalalannya Ustaz? Iya. Bisa dipercaya. Karena nanti banyak ditipu, yang sayang dosa yang nipu. Lah kalau kamu tidak ada label halal-halal, kamu mau mencari makanan halal, titikannya apa? Apa cara titiknya? Tapi kalau mau makan halal kan sudah ada diundangkan. Ya, semua makanan yang halal itu harus distempel oleh MUI dengan stempel halal. Kalau sudah stempel halal dari MUI, ya mestinya itu sudah jaminan. Namun kalau ada orang yang memalsukan stempel, nah terus distempelkan di situ, nah yang dosa kan yang memalsukan. Kita sudah hati-hati kalau ada tulisan halal dari MUI, ya sudah halal. Perkara ternyata tulisan halal, bangke-bangke barang distempel halal, itu tertipu namanya kamu. Tapi ada stempel MUI halal itu sudah menolong sekali. Jadi untuk termasuk orang hati-hati, kalau mau makan harus ada stempel MUI halal. Kalau tidak ada, ragu. Itu kan? Sudah hati aja ternyata masih tertipu, lah, apalagi tidak hati-hati. Insya Allah bisa dikonsumsi kalau sudah ada stempel MUI halal. Itu. Apalagi? Bagaimana cara menzakati sepeda motor yang membelinya dengan cara kredit, Ustaz? Ya dihitung aja kredit kan. Walaupun kredit kontan kan harganya tahu kamu. Ya, kalau kredit harganya berapa, angsurannya berapa, selesai berapa tahun, jumlah seluruhnya berapa kan tahu. Nah, keluarkan zakatnya 2,5%-nya dari harga semuanya itu. Apalagi? Mohon dijelaskan Quran Surat At-Taubah ayat 84 yang artinya, dan janganlah engkau Muhammad mensolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Apa yang dimaksud orang-orang munafik pada ayat ini? Apakah kita tidak boleh mensolatkan jenazah orang-orang munafik yang meninggal, Ustaz? Iya betul, enggak boleh. Orang munafik enggak boleh disolatkan. Enggak boleh didoakan. Gitu? Tapi apa kamu tahu orang munafik itu yang mana? Ya, aja-aja malah kowe dhewe. Nah, ini peristiwa ini ada hubungannya dengan apa itu? Yang dimaksud munafik di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita tentang fitnah istri Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi. Beritanya meluas kemana-mana. Nah, itu di kalangan kamu sendiri, ternyata itu orang munafik. Maka kalau mati jangan disolatkan. Ya, sebetulnya orang munafik itu orang yang tampaknya itu yang ditampakkan itu iman tapi hatinya kafir. Kafir. Nah, maka itu Nabi diberitahu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul itu bagaimana. Nah, kita kan tidak tahu. Kijane iman tenan po kafir tidak tahu. Maka Nabi memberikan batasan. Tanda-tanda itu yang membedakan orang iman dan kafir adalah sholat. Kita tahu kalau dia sholat 5 waktu, setiap harinya itu sholat 5 waktu, ya kalau dia mati, kita sholatkan. Ya. Nah itu kayaknya ngapusi kok. Tanda-tanda munafik kan, idza kadza kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji ingkar. Wa idza tumina kona, diberi amanat dia khianat, ya dia begitu tuh, bantu kan munafik dia bohong, diberi amanat akhirnya khianat, kon makili rakyat malah korupsi, ya tuh, itu kan mana khianat itu, ya apa janji ingkar, tidak pernah menepati, ya katanya ketika mau pemilihan umum tuh janji-janji saya akan begini memikir rakyat, ternyata tidak, ingkar, apa itu munafik, tidak kita nggak tahu hakikatnya. Ya, yang penting kalau dia sholat 5 waktu, kalau dia mati kita sholatkan. Ya, sholatnya mau pendak bakdo tok, Idul Fitri karo Idul Adha, sholatnya wajib malah ora, dan tidak usah sholatkan. Ya. Apalagi? Bagaimana cara menggantikan sholat Jumat? Karena pada saat itu tidak datang sholat Jumat, karena sedang berhalangan atau tidak bisa ditinggalkan, dan hanya sendirian, Ustaz. Ada 2 pendapat, ini pendapat ya. Orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, ya sholat duhur kan itu kan. Yang satu berpendapat, hari Jumat atau sholat duhur, ya dah. Maka orang yang tidak bisa menjalankan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kecuali, nah itu kalau sudah termasuk yang terkecuali, musafir, wanita, anak, ya, orang sakit. Kamu tidak bisa sholat Jumat berjamaah, ya, karena kamu sedang musafir, atau karena kamu sedang sakit, atau karena sedang apa yang dibenarkan oleh agama, ya tidak sholat Jumat berjamaah, walaupun sendirian ya sholat Jumat. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat, ya dah. Yang berpendapat kalau tidak sholat cuma ya duhur. Yang satu, kalau tidak bisa ke masjid karena terhalang sesuatu, ya sholatnya tetap sholat Jum'ah 2 rakaat. Nah gitu. Yang mana yang benar? Allahu a'lam. Dah pendapat kedua itu memang seperti itu. Ya. Jadi memang sholat Jum'ah itu wajib berjamaah. Lah kalau sendiri, memang tidak ada teman, lah mau jamaah dengan siapa kalau sendirian? Maka kalau sendiri, ya, ya tetap dijalankan sholat Jumat 2 rakaat. Yang satu berpendapat karena sendiri tidak bisa sholat Jumat ya duhur gitu. Ya apalagi larangan berhenti membaca Al-Quran ketika ada orang yang sedang sholat itu dijelaskan dalam Al-Quran apa dalam hadis Ustaz. Kok larangan dalam berhenti piye? Larangan berhenti dalam baca Al-Quran berarti malah orang kon mandek, malah maca terus. Larangan berhenti berarti kan tidak boleh berhenti. Ya. Dan maksudnya itu bukan larangan berhenti. Kalau kamu membaca Quran sedang diterang sholat supaya di, malah disuruh berhenti kok larangan berhenti gimana? Itu dalam hadis ada diterangkan. Saya bacakan hadisnya ya. Innal musalliya yunaji rabbahu fal yandur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini ya, dari api da, apa, dari Al-Bayadi bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari kemah mendatangi para sahabat yang sedang sholat. Mereka mengeraskan suara bacaannya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sholat itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Maka hendaklah ia memperhatikan apa yang ia bisikkan kepada Tuhannya. Memperhatikan, bisik maksudnya sedang baca ayat itu pada di apa berbisik-bisik dengan Tuhan ini semacam dialog dengan Tuhan kan? Ya, maka supaya diperhatikan, janganlah bagian kalian mengeraskan bacaan Quran karena mengganggu sebagian yang lain. Jadi ini orang Quran, orang membaca Quran, ada orang sholat, dan nanti satu sama lain kan saling mengganggu. Nah, maka diharapkan, jadi orang sholat bareng, macanya banter-banter. Gitu. Ya, maka maca itu supaya kamu sholat itu berbisik kepada Tuhan, maka perhatikan. Isi kamu itu dekatkan kepada Allah, perhatikan jangan saling mengeraskan suara. Nanti satu sama lain saling ganggu-mengganggu karena bacaan keras suaranya tadi. Nah, supaya bacaannya jangan keras-keras, maksudnya begitu. Apalagi? Ketika makan sambil bersandar itu, apa ada larangannya, Ustaz? Larangan sih tidak ada, hanya Nabi menyatakan tidak suka. Gitu loh. Saya bacakan ya. An Ali ibn al-Aqmar. An Ali ibn al-Aqmar. Sami itu Aba Juhaifata yaqulu qala Rasulullah SAW la aqulu muttaqian itu kata Nabi riwayat Bukhari. Dari Ali bin Akmar ia berkata, saya mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, aku tidak suka makan dengan bersandar. Jadi tidak, Nabi tidak melarang, tapi Nabi tidak suka makan dengan bersandar. Nah kalau orang yang mengikuti Nabi karena Nabi tidak suka, ya tentunya ya jadi pengikut Nabi yang setia ya jangan ikut apa, jangan melanggar apa yang Nabi tidak suka kalau bisa. Tapi tidak dilarang itu tidak hanya Nabi, kalau makan sambil bersandar Nabi tidak suka gitu loh. Apalagi Ustadz pernah menerangkan bahwa bayi dalam kandungan ibu berjanji akan menyembah kepada Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran apa hadis, Ustaz? Ya, kamu baca surat Al-A'raf 172. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Nah, ini perhatikan ini. Allah mengambil kesaksian ya mereka ketika bayi anak-anak Adam itu ya masih di dalam kandungan itu. Allah sudah mengambil janjinya. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Nah, kan? Ketika kamu masih dalam kandungan, sudah berjanji kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami. Maka Nabi juga mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya diberi kesiapan oleh Allah beragama Islam, beragama Tauhid. Jadi semua bayi lahir, apa itu anak nabi, apa anak gali, apa anak kiai, apa anak santri, lahir itu sudah siap beragama tauhid, beragama Islam. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Baru lahir sudah siap diberi modal, siap beragama Islam. Lalu setelah besar menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu salah asuh fa abawahu. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Artinya orang tua tadi wajib menjaga fitrah yang diberikan oleh Allah kepada anaknya tadi beragama tauhid, supaya dijaga jangan sampai besar nanti jadi Yahudi, jangan jadi Nasrani, jangan menjadi Majusi, tidak melestarikan kesiapan tauhidnya tadi menjadi orang yang beragama Islam. Orang tuanya tanggung jawab. Artinya akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Apalagi? Telah banyak ilmu yang Ustaz sampaikan pada jihad pagi, namun sebagian manusia masih banyak yang belum dapat saya lakukan. Dan bahkan kadang-kadang masih ada yang lupa dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, meskipun tidak dalam kesengajaan. Lalu bagaimana dengan hal yang demikian itu, Ustaz? Ya, maka kita mohon. Doa mohon kepada Allah. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 286 ini. Rabbana la tu'akhirna inna sina akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Gitu lah. Waghfir lana. Wa'fu'ana waghfir lana. Warhamna anta maulana. Fangsuna alal qamil. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, doalah itu. Jadi orang itu walaupun beriman, bertakwa, bagaimanapun juga, tidak bisa bersih dari dosa. Semua manusia mesti mempunyai dosa, kecuali Nabi, ya tak? Kecuali Nabi. Ya, maka dari itu, kita dituntun oleh Allah. Karena Allah tidak memberikan beban kecuali menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Manusia itu tidak diberi beban kecuali menurut kemampuannya. Ya. Allah akan memberikan pahala, kebaikan, ganjaran bagi orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya, kebaikannya. Dan Allah akan memberikan balasan, hukuman, siksa dan sebagainya ya, bagi orang yang berbuat kejahatan. Maka orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, orang yang berbuat jelek ya dapat dosa dibalas dengan kejelekan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu. Maka terus doa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Ya Allah, jangan Kau hukum aku kalau aku lupa atau kamu bersalah. Maksudnya lupa. Nabi kita mengatakan al insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan tempat salah dan lupa. Maka mohon pada Allah kalau saya lupa, jangan kau siksa ya Allah, jangan kamu hukum aku kalau lupa. Awah tokna kalau berbuat salah, ya, berbuat salah, terutama kesalahan yang tidak disengaja, ya, berbuat salah. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Jangan kau bebankan beban yang berat kepada kami seperti yang telah kau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Yang itu. Tentulah Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Jangan kau pikulkan pada kami ya Allah yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya, jangan diberi beban yang dipikulkan pada kami yang kami tidak mampu. Tidak mampu. Nah, terus waghfir lana. Ya, ampunilah aku ya Allah, wa'fu anna, maafkan aku ya Allah. Ya, dimohon diampuni. Mohon dimaafkan. Warhamna, curahkan rahmat kepada kami, kasih sayangmu ya Allah. Anta maulana, Kau pelindungku, ya. Pelindungku, Allah sebagai pelindung kita. Fangsona ala qaumil kafirin, tolonglah kami dari perbuatan orang-orang yang kafir. Itu, maka kita selalu berdoa ini supaya terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak sengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Apalagi? Saya membaca suatu hadis tentang sholawat yang dibaca dalam at-tahiyat dalam sholat yang terdapat di dalam kitab Al-Lukluk wal-Marjan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Penerjemah Haji Salim Bahreis, jilid 1 halaman 131 dan 132 yang berbunyi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebenarnya bagaimana status hadis tersebut? Kok di dalam buku tuntunan salat yang diterbitkan MTA tidak tercantum? Padahal kitab Lu'lu' wal Marjan itu hanya memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bolehkah kita menggunakan hadis tersebut dalam sholat kita, Ustaz? Jadi dalam buku terbitan MTA sudah dijelaskan. Ya, nah? Bahwa bacaan sholawat tadi Tidak hanya itu, tidak hanya yang ditulis dalam buku itu, macamnya banyak. Kalau semua ditulis nanti kan, maka diajarkan situ yang pokok-pokok. Dan insya Allah yang ditulis di situ itu yang sudah diyakini tentang kebenarannya, kesohihannya. Ya. Kalau semuanya ditulis ya banyak sekali. Doa iftitah aja banyak kok. Iftitah aja banyak. Yang kita ketahui kan, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu itu toh. Padahal yang lain banyak, yang panjang lagi banyak. Saya tidak hafal juga. Karena biasanya kan gue sing hafal wae kok. Paling tambahnya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Paling itu. Yang lebih panjang dari itu ada. Tidak semua ditulis. Adapun yang kamu baca, yang kamu baca hadis yang tercatat di buku Lu'lu' wal Marjan tadi, dikatakan dari Bukhari, ternyata setelah dicocokkan dari hadis Bukhari, yang lafaz seperti itu tidak ada. Itu tidak cocok dengan apa yang ada pada Bukhari. Tidak cocok. Maka dari itu, ya kita yang pakai yang sudah jelas-jelas cocok aja, karena kita apa itu mengamalkan sesuatu yang sudah tahu ibadah itu, yang sudah tahu ilmu. Bukan berarti menyalahkan yang lain. Tetapi kalau kalimat lafal itu dikatakan di Bukhari, ternyata dicocokkan di Bukhari tidak seperti itu bunyinya. Tidak cocok. Ya, apalagi? Bagaimana cara memberi tahu teman-teman yang duduk dekat saya? Setiap makan minum selalu dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri itu perilaku setan, Ustaz. Lah wong negur ngene kaya bagaimana iki piye to? Aneng kanan kirimu ada orang minum tangan kiri. Negur gampang wae to. Tangan kanan gitu loh. Mana ora bisa to? Tangan kanan jangan tangan kiri gitu. Mau negur kancane ngono kok piye carane? Piye to? Tangan kanan atau mungkin tangan dia, loh, kok tangan kiri, kenapa tangan kanan saya sakit, oh ya sudah dimaklumi. Ya, kalau dia tangannya tidak sakit, ya kamu tahu minum, makan dengan tangan kiri itu tidak benar. Ya, kalau kanan kirimu temanmu begitu, ya ditegur langsung aja, diluruskan. Lah negur ngunuhi rawani. Pemunnya negur pimpinannya korupsi. Apa wani gitu lah. Kita tuh pekewohnya dengan manusia itu lebih tebal daripada pekewoh kepada Allah. Padahal kewajiban kita sudah dikatakan oleh Allah, tawasau bil haqqi, tawasau bil sabr. Kalau memang kamu tahu itu keliru, ya hati-hati dengan kebenaran. Jangan dibiarkan saja. Apalagi? Bagaimana dengan teman saya yang meminjam uang pada saya tetapi tidak memikirkan untuk menyaur? Padahal dia mampu dan bekerja. Dan dia sudah tahu saya sudah berhenti bekerja. Dia sudah saya tagih, tetapi belum ada tanda-tanda nyicil. Padahal pinjamnya sudah lama. Apakah dia tidak nyaur dengan sengaja sampai saya mati? Apakah saya ikut berdosa, Ustaz? Kamu dosa apa? Mau diutangi rabi sahur, dosa ini. Yang dosa yang tidak nyaur utang itu. Ya. Memang ada orang yang berpendapat bahwa utang itu wajib, nyaur utang itu mubah, ya? Mubah bukan sunnah, mubah. Mulai utang wajib harus dapat, dan setelah dapat, dia tadi kalau katamu itu betul, dia orang mampu, masih bekerja, nah dia karena nyaur utang itu mubah ya, disaur ya kena, orang ya kena kan gitu kan mubah. Nah, maka itulah orang itu biasanya tidak mengerti. Bisanya hanya utang, nek nyaur wegah. Padahal Nabi kita mengatakan orang itu mestinya masuk surga tidak jadi karena tertahan oleh utangnya. Maka kalau utang supaya segera dibayar. Ketika Nabi mengomando diajak perang, ada orang perang di jalan Allah itu mati syahid. Diingatkan yang masih punya utang jangan ikut. Yang masih punya utang jangan ikut perang. Bapak, nanti kalau kamu dalam peperangan mati mestinya kamu masuk surga. Tidak jadi karena kamu masih tertahan oleh hutangmu. Jadi yang ikut perang itu lunasi dulu yang punya utang. Sebab kita tidak tahu nanti perang itu balik dalam keadaan hidup apa mati. Kalau mati kamu masuk surga. Tapi tidak jadi masuk surga karena tertahan oleh hutangmu. Jadi hutang itu wajib dibayar. Aja kok urangi wajib utang nyaure mubah ndak. Malah Nabi mengatakan matlul ghanmi dzulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu zalim. Maksudnya orang yang mampu membayar hutang supaya segera dibayar. Kamu mampu tidak segera membayar itu zalim kamu. Innallaha la yuhibbud dzalimin. Allah enggak suka orang berbuat zalim itu. Apalagi mertua saya tidak puasa di bulan Ramadan dan apabila mertua datang ke rumah saya lalu saya memberinya makan dan minum. Apakah saya berdosa, Ustaz? Nah, mertuamu kafir apa Islam? Kalau orang tuamu kafir ya ora poso ya ora dosa no. Orang kafir itu tidak puasa, tidak sholat, tidak dosa dia. Mula nek kepengin ora poso, ora sholat, ora dosa, dadi kafir. Ya. Karena tidak diperintahkan, yang diwajibkan puasa kan orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, orang kafir kan tidak diperintah puasa, maka dia tidak puasa tidak dosa. Tidak sholat ya tidak dosa. Kalau orang Islam kok tidak sholat dosa. Ya, tidak puasa dosa. Kalau kepengin tidak dosa, tidak puasa, tidak sholat, kafiro. Gitu. Nah, orang kafir itu malah puasa, sholat pun tidak dihitung ganjaran, dia tidak diwajibkan. Padahal juga banyak orang kafir itu puasa Ramadan, ya poso, itu ada juga. Nah, itu ganjaran, dia tidak diperintahkan, poso. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang tuamu kafir, ya, tidak puasa ya, nah, kamu datang ke rumahmu, kamu suguh makanan, kalau ada ya silahkan. Kalau tidak, ya, jadi syukur ya mungkin memaklumi wah iki do poso kabeh to do ora masak to ki mau lah gitu ta. Oh wedang-wedange ya ora duwe to le pamanya gitu ta. Niku kendi Pak wedange lah itu boleh aja. Apalagi kalau kita sholat dengan sir, apakah boleh membacanya dalam hati, Ustaz? Membaca itu dalam hati, maca ya maca. Baca itu ada sir, ada jahar. Maca jahar itu maca sing di terdengar orang lain, kalau sir membaca yang dengar dirinya sendiri. Nek batin itu kebatinan winane. Ya maca, baca ya baca, jangan di batin. Nanti tidak jadi aliran kebatinan nanti. Ya apalagi? Batasan aurat wanita yang boleh tampak ketika sholat adalah wajah dan telapak tangan. Kalau kita sudah pakai jubah panjang dan berjilbab panjang serta memakai kaos kaki, sedang punggung telapak tangan kelihatan, apakah yang demikian itu sudah boleh untuk sholat, Ustaz? Boleh. Punggung telapak tangan itu boleh. Kalau wanita pakai perhiasan cincin itu ya boleh. Yang boleh tampak ya dah. Ya. Boleh, enggak apa-apa itu. Apalagi? Bagaimanakah batasan aurat laki-laki itu, Ustaz? Batasan aurat laki-laki di waktu sholat dengan di luar sholat lain, gitu kan? Gitu kan? Saya bacakan hadisnya ya. Di sini fa in kana wasi'an faltakhif. Faltakhif bihi. Wa in kana dhayyiqan fattazir bihi. Hadis riwayat Bukhari. Ini masalah di waktu salat. Jika kalian itu, jika kain itu longgar, kainnya longgar maksudnya, maka berselimutlah dengannya. Tetapi jika sempit, maka pakailah untuk izar, yaitu kain bawahan yang menutup antara pusar dan bawah lutut. Di sholat itu, kalau kamu punya baju, ya pakai baju. Kalau zaman Nabi kan kain sering diselimutkan, jadi yang longgar ya pakai selimutan juga, pakai bawahan. Tapi kalau kainmu terbatas, ya sempit, dipakai atas bawah kelihatan, pakai bawah setelah kelihatan, maka pakailah yang bawah, tinggo sarungan, ya, tinggo dipakai di bawah, namanya izar tadu, di bawah, pakai bawah, itu kalau kamu dalam sholat. Ya. Kalau di luar sholat, ya, ada hadis Nabi, ma baina surrati ila rukbati, auratun. Apa-apa yang di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Jadi pusat kalau di luar sholat, laki-laki itu antara pusar tekan lutut. Itu aurat. Ya, tapi paha itu tidak boleh kelihatan. pemain-pemain bola itu kudune nganggo. Nah, itu tidak boleh kelihatan pahanya. Tapi perlu diketahui hadis ini dan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Ausat juz 8 halaman 372 nomor 7757, hadisnya dhaif. Jadi yang menerangkan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut itu hadisnya dhaif. Ya terus yang benar gimana? Saya bacakan hadis berikutnya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma khaybara hasarul izara an fakhidihi hatta inni anduru ila bayadi fakhidini fakhidi nabiyillah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau tadi Tabrani dhaif, ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya di hari peperangan Khaybar Nabi SAW mengangkat kainnya hingga saya dapat melihat paha Nabi Allah SAW yang putih. Ya, jadi dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa paha itu tidak termasuk aurat. Karena ketika perang Khaybar Nabi mengangkat kainnya sampai kelihatan pahanya. Wallahu a'lam. Ya, kalau tadi hadisnya mengatakan dari pusar sampai lutut pahanya termasuk aurat, itu hadisnya dhaif. Kalau yang diriwayatkan Bukhari ini, Nabi mengangkat kainnya sampai kelihatan pahanya, hadisnya riwayat Bukhari. Apalagi? Saya dari Temanggung, merantau di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Berapa hari ukuran musafir tinggal, sholat lengkap dan sholat qasar itu lebih afdol mana Ustadz? Dan bagaimana dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya bagi musafir yang mengqasar sholatnya Ustaz? Jadi batasan musafir itu tidak ada batas waktu. Waktunya sampai dia pulang. Nabi pernah dalam bepergian musafir selalu mengqasar menjawab sholat selama 19 hari. Karena memang beliau 19 hari musafirnya. Ya, Umar pernah menjamak mengqasar sholat selama 6 bulan. Karena memang beliau selama 6 bulan. Nah, jadi dari situ batasannya bukan 6 bulan atau bukan 19 hari. Batasannya sampai dia belum pulang ke negerinya. Maka walaupun 1 tahun memang kamu musafir ya boleh. Ya, menjamak mengqasar sholat terus. Misalnya kuliah di orang Jakarta, kuliah di Solo, di UNS itu. 3 tahun, ya selama di Solo kamu menjamak, mengqasar sholat terus, boleh aja. Wong masih musafir memang. Nah, itu, batasan tidak tentukan, batasan waktunya. Sekarang masalah afdolnya, ya. Afdol mana? Mengqasar, menjamak sholat dengan sholat biasa. Nabi itu setiap dalam perjalanan musafir, beliau selalu menjamak dan mengqasar sholat. Maka sampai ada sholat safar. Sholat safar itu sholat dalam pepergian itu 2 rakaat. Ya. Tetapi bukan suatu kewajiban. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi la junaha alaikum an taqsuru minas sholat. Ya. Kalau kamu dalam mengadakan perjalanan di muka bumi, tidak berdosa kamu mengqasar sholat. Ya. Jadi Nabi tidak menjelaskan afdolnya. Tapi Nabi menjelaskan kebolehannya bagi orang musafir boleh mengqasar, boleh menjamak sholatnya. Ya, tidak dijelaskan tentang afdal mana, tidak. Tetapi kalau tidak menjamak mengqasar, sholat biasa ya boleh saja. Gitu. Ya, apalagi? Mohon diterangkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Apakah orang yang mengaku Islam tetapi masih melakukan sesaji-sesaji kepada danyang, kuburan yang angker juga termasuk pada ayat tersebut. Kebanyakan mereka melakukan pada waktu punya hajat atau pada waktu panen dan tanam padi. Dan juga mohon diterangkan Quran Surat Al-Anfal ayat 82 Ustaz. Ya coba kamu baca ayatnya. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Jadi orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, ya, termasuk tadi minta selamat, ya, minta sejahtera kepada danyang, kepada apa sajalah selain Allah, itu termasuk terlindung pasah sarang laba-laba. Sangat rapuh. Danyang itu apa toh kamu minta keselamatannya? Coba siapa yang pernah tahu danyang? Eh? Itu bekas kaum-kaum itu loh. Nah, kalau dia mengucapkan kendurenannya kan minta selamat pada danyang yang bau rekso desa ini kan itu kan. Lah danyang itu apa? Wujudnya danyang ora ngerti kok dijaluk keselamatane coba. Nah, itu syirik perbuatan begitu itu. Dan danyang-danyang itu enggak bisa melindungi menjamin keselamatan kita itu enggak bisa. Wong wujudnya aja enggak ada kok danyang itu apa enggak ngerti kita. Sudah kita minta keselamatannya, dia sendiri belum tentu selamat, kita minta selamat. Maka orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, kepada siapapun itu rapuh. Hanya digambarkan Allah seperti berlindung pada sarang laba-laba. Padahal sarang laba-laba itu sarang yang paling rapuh kalau kamu tahu. Wong sarang laba-laba itu kejatuhan cecak aja udah bolong, jebol udah. Ya toh? Tapi walaupun sarang laba-laba begitu, kalau Allah menjadikan untuk melindungi hambanya ya bisa. Tapi Allah gitu loh. Ketika Nabi dikejar oleh kaum kafir, ya, kemudian masuk ke dalam gua beserta Abu Bakar, kejar sampai di atas gua di situ. Nah, gua tadi ditutup oleh Allah dengan sarang laba-laba. Ya. Ditutup oleh Allah. Lah orang tahu kelihatannya itu hilangnya di sini karena belum ada tanaman-tanaman kan mau jauh, wah daerah hilang. Padahal adanya ya di situ di gua, tapi orang mau masuk dalam gua takut karena ini ada sarang laba-labanya. Menunjukkan kalau ini ada sarang laba-laba berarti gua ini sudah lama tidak dimasuki orang. Kalau baru saja dimasuki tentu ya, di samping itu di bawah kelihatan dilihat dari atas itu di bawah itu banyak telur burung dara itu, burung merpati itu. Yang memenuhi lantai gua tadi. Orang mengira kalau ada Muhammad masuk sini, mesti telur-telur pecah kepidak-pidak. Tapi enggak. Nah, maka enggak jadi masuk. Jadi Allah akan melindungi hambanya. Tapi perlu kamu ketahui sarang laba-laba yang digunakan oleh Allah untuk melindungi Nabi itu Allah yang menjadikannya. Ya, kalau kita berlindung pada sarang laba-laba itu rapuh. Tidak bisa mempunyai kekuatan apa-apa. Apalagi ayat 22 Al-Anfal, coba. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Allah menyamakan orang yang peka dan tuli diberitahu tidak mendengar, diberi nasihat ya tidak mengerti, ya tidak mengerti apapun, dinasihati atau tidak ya sama saja. Sama saja bagaimana? La yu'minun, ya sama saja. Sawa'un alaihim antartahum alam tundirhum la yu'minun. Diberi nasihat atau tidak sama saja tidak beriman. Nah orang semacam itu disamakan oleh Allah itu seburuk-buruk binatang yang melata. Ya. Seburuk-buruk binatang yang melata adalah orang-orang kafir. Maka dikatakan oleh Allah itu orang kafir itu hanya seperti binatang yang melata yang paling buruk. Ya. Itu Allah yang mengatakan, jangan marah dengan saya loh ya. Nanti kamu baca sendiri ayatnya di rumah nanti kan bunyinya seperti itu. Jadi Allah membandingkan orang-orang kafir itu kadang dibandingkan dengan anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ini dibandingkan seperti binatang yang melata yang paling buruk. Dikatakan juga seperti kera yang hina. Dikatakan juga seperti babi. Itu Allah yang mengatakan. Ya. Coba terus, wah wong kafir padahal binatang melata. Nah kalau Allah menyamakan makhluknya manusia, ya sak senengnya Allah toh, sak karpe wong yang membuat ya Allah kuat nesu nesu karo Gusti Allah ngopo san, mau demo, orang-orang kafir kumpulkan semua demo pada Allah, demo mau apa, rombong-rombong masuk neraka nanti malah kamu. Nah itulah, maka kalau kita tidak mau seperti anjing yang melat, menjilat-jilat itu atau melet, tidak mau seperti binatang yang melata, maka jangan jadi orang kafir, jadilah orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Diangkat derajatnya. Kalau sampai kamu menjadi orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah orang-orang yang bertakwa. Ya, apalagi ada teman yang solihah. Pada waktu itu saya sehabis menerima SHU dari koperasi di mana saya bekerja satu perusahaan dengan teman saya tersebut. Lalu saya bagi-bagi makanan dengan semua teman saya, termasuk teman saya yang solihah tadi saya beri. Tetapi dia tidak mau menerimanya karena makanan yang saya bagi-bagikan tadi dari hasil SHU. Apakah uang SHU itu haram? Dan bagaimana dengan makanan yang diberikan kepada seseorang tidak dimakan dan dibiarkan mubazir, Ustaz? Ya. Ya, kalau SHU kan sisa hasil usaha, tinggal usahanya apa. Kalau usahanya itu haram, hasilnya usahanya ya haram. Kalau usahanya tadi halal, ya halal. Ya, ada pun orang yang diberi makan untuk membelinya tadi hari dari uang SHU tadi, dia tidak mau, ya tidak usah dipermasalahkan. Dia punya keyakinan yang kuat, yang baik. Ya, dihargai malah. Ya. Nah itu mubadir, bukan mubadir. Barang haram kok kamu makan. Ya tak? Maka supaya tidak mubadir, jangan membeli makanan atau jangan menerima apa itu membeli dengan hasil yang haram. Karena Allah memerintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jangan makan itu yang halal dan yang baik, jangan yang haram. Walaupun zatnya itu halal. Nasi, ya, pisang, apalagi lah itu, roti, zatnya kan halal. Tapi kalau diperoleh dengan cara yang haram, jadinya yang haram. Maka tidak halalan thayyiban itu. Kalau berkata teman yang tidak mau diberi itu, ya sudah, jangan dipaksakan. Nah, tentang hasil SHU tadi halal apa haram, tinggal lihat usahanya. Kalau usahanya halal, sisa usahanya ya halal. Apalagi? Di kampung saya tinggal, setiap bulan diadakan pertemuan warga. Dalam pertemuan tersebut ada acara pembelian lotre dan pinjam uang kas warga. Dengan dua cara tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, harus membeli dan pinjam uang kas tersebut. Bukankah lotre itu haram? Dan kalau pinjam uang itu harus nyaur dengan menambah bunga pinjaman? Lalu bagaimana saya harus mensikapi hal tersebut, Ustaz? Ya, kamu sudah tahu gitu kok. Masa dipaksa mau tidak mau harus. Apa eneng itu begitu itu? Mau tidak mau harus beli. Mau tidak mau harus mau. Oh, namanya tidak mau kok harus mau gimana? Nah, kalau kamu tahu ini haram ya katakan. Mau tidak mau saya tidak mau. Lah gitu. Mengapa tidak mau ini haram? Gitu. Ya. Nah itu terus bagaimana? Ya tinggal keimanan kamu. Masa lainnya semua mau saya tok yang enggak mau. Lah yang lain-lain enggak peduli halal haram kok. Kalau kamu tahu ini haram ya jangan mau. Dipaksa pun jangan mau. Gitu kan? Nah kalau yang lain mau memang tidak hitung halal haram. Apalagi saya bekerja di salah satu perusahaan yang mana pimpinan saya juga pendengar kajian akad pagi ini. Apabila mendakwai teman-teman fasih benar, seakan-akan dia yang paling benar dan paham semuanya. Tetapi kenyataannya, ketika dia memanggil teman laki-laki dengan menyebut, Oh sayangku, oh suamiku yang paling bagus dewi, Rene. Yang demikian itu apa tergolong istri yang solehah? Karena memuji orang lain dengan sebutan yang demikian itu, Ustaz. Ya, kalau kamu tahu ya diingatkan, ya. Diingatkan, wong suami, wong laki-laki bukan suaminya kok dikata, oh suamiku, Rene cium, gitu toh. Nah, padahal bukan suaminya. Salah itu kalau memang gitu. Orang lain dianggap suaminya. Itu kan ya kata-kata yang betul. Kalau kamu tahu yang begitu, ya ditegur saja. Ya, katanya kamu tahu tentang agama, kamu sering dengarkan kajian. Nah, mudah-mudahan ini juga dengar. Itu nek manggil ngene, nah tinggal ngingatkan toh. Bu, itu bukan suamimu gitu loh. Itu bukan suamimu. Jangan kamu panggil seperti itu, nanti kalau kamu anggap suamimu terus dia minta apa-apa padamu gimana nanti itu dah. Nah, dipanggil saya sedang dipanggil istri saya. Nah, jadi kacau kalau udah gitu. Itu perbuatan yang tidak benar lah, kewajibanmu meluruskan gitu lah. Apalagi saya ibu rumah tangga, pernikahan kami tidak direstui orang tua suami karena saya anak nomor 3 sedangkan suami anak pertama. Katanya yang demikian itu tidak boleh saling menikah. Pernikahan saya sudah berjalan 27 tahun. Alhamdulillah, keluarga kami tenteram. Walaupun belum sepaham. Sedangkan yang selalu mengganjal di hati saya harus bagaimana menghadapi sikap bapak mertua saya yang sifatnya keras. Saya sudah berusaha mendekatinya, tetapi belum berhasil. Saya tegur baik-baik, dia hanya diam. Saya kasih barang dalam bentuk apapun tidak mau menerima. Padahal Ustadz menerangkan bahwa anak itu supaya berbakti kepada orang tuanya. Lalu saya bersikap bagaimana Ustadz? Ya sudah sih, kamu itu sudah betul. Ya toh? Kalau ditegur baik-baik, dikasih barang tidak mau ya diambil lagi, enggak usah diberi itu ya. Ditegur kok diam saja enggak mau wangsulan, ya mungkin sedang tidak dengar ya toh. Atau walaupun mungkin dengar perhatiannya mungkin tidak padamu lagi, enggak gas apa gitu loh mungkin. Enggak gas maksud anak kok. Ya, ora manut wong tuwa, wong nomor 3 kok entuk nomor 1 gitu. Nah, kenyataannya 27 tahun enggak ada apa-apa itu. Lah kalau itu yang menjadikan apa dilarang oleh orang tua, kamu melanggar hal itu tidak dosa. Justru itu harus dilanggar. Biar orang tuamu mengerti, oh ternyata anak saya itu nomor 3 dapat nomor 1 ya enggak apa-apa, ternyata baik-baik saja, ekonominya baik, anak-anaknya sehat-sehat ya, enggak ada masalah. Nah, ada lagi yang ragil untuk barep enggak boleh. Kalau memang itu udah diterjang saja. Ada lagi bulan suro enggak boleh dadi manten. Tendang aja itu, enggak boleh itu. Dituruti. Lah maka itu taat pada orang tua itu wajib selama orang tua mengajak jalan yang nah, kalau dia memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, tidak boleh ditaati. Jadi kan orang tua melarang, jangan nomor 3 dapat nomor 1. Lah itu tidak boleh, cara agama itu tidak ada aturan. Ya, maka tinggal aja. Yakinkan bahwa anak nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor berapa aja lah. Kalau itu laki perempuan bukan mahram, sudah sama-sama cocok, nikah silakan. Nah itu. Namun kamu sudah berbuat baik pada mertuamu, belum bisa diterima, ya sudah. Didoakan saja mudah-mudahan dapat hidayah. Apalagi? Seorang istri yang dizalimi suaminya, lalu tanpa sadar terucap, kalau kamu tertabrak baru merasa bersalah. Sedangkan beberapa bulan kemudian, ternyata suami tersebut benar-benar tertabrak dan meninggal. Termasuk berdosakah saya, meskipun sebelum suami meninggal, saya sudah minta maaf dan kami saling memaafkan, Ustaz. Enggak ya. Wis maaf ya sudah no. Ora kok kuwi tabrak mergo ucapanmu itu kualat karo kowe ya ora. Ya dilalah wae kamu pernah mengatakan tertabrak. Kowe ya tertabrak tenan itu. Ya bukan begitu. Tapi kan sudah dimaafkan, sudah ngomong-ngomong ya saling minta maaf dan enggak ada masalah itu. Adapun dia betul-betul tertabrak tadi, tidak ada hubungannya dengan ucapanmu tadi. Ya, banyak orang yang tertabrak belum diucapkan oleh istrinya, ya banyak kok. Ya toh? Tadi tertabrakan lho, apa wis diucapkan istrinya tertabrak ya itu? Enggak. Maka secara kebetulan saja pernah kamu mengucapkan begitu, Tapi kan sudah minta maaf juga. Lalu akhirnya tertabrak juga. Ya. Ya insya Allah kamu tidak berdosa. Maka dari itu suami istri itu kalau ngomong bahwa yang baik-baik. Nah setelah terjadi begitu seolah-olah kamu menyesal. Wah itu ucapanku mandi gitu. Tabrak-tabrak mandi gelo tau kamu. Kehilangan suami. Nah maka itu tidak ada hubungannya. Tapi ya pelajaran lebih baik. Bicara sama istri atau suami itu kata-kata yang baik-baik saja. Apalagi? Saya mempunyai anak yatim perempuan. Ayahnya meninggal ketika anak berumur sebulan. Saya mendapat warisan uang 17 juta rupiah. Saya berikan kepada orang tua suami 1,5 juta. Sisanya kami pakai untuk hari-hari saya dan anak saya kurang lebih 3 tahun. Dan uang tersebut habis tak tersisa. Apakah termasuk dosa besar membelanjakan harta anak yatim saya tersebut? Apakah saya harus menggantinya dengan harta suami karena saya sudah menikah lagi, Ustaz? Ya, uang itu kan anakmu itu. Dan pembagian warisan tidak seperti itu. Kalau suami meninggal, itu anak tadi juga punya hak peninggalan dari suaminya tadi, warisan dari bapaknya. Istri juga punya hak. Dia punya hak waris dari suaminya yang meninggal tadi. Orang tuanya, jadi mertua berarti kan orang tua suamimu, itu juga punya hak ya seberapa daripada harta anaknya tadi. Nah kalau kamu tanyakan dapat 17 juta itu bagiannya siapa? Apa itu warisan atau bagiannya siapa? Nah itu dah. Kan tidak jelas secara Islam tadi. Maka insya Allah tidak apa-apa, kamu habis memang untuk ngupeni anak 3 tahun. Ya, lah sekarang ini sudah kamu punya suami lagi, ya anakmu diopeni sing apik lah, dididik yang baik, disekolahkan kalau sudah wajibnya sekolah, lah insya Allah tidak termasuk dosa kamu, karena ngopeni anak tadi. Untuk hidup 17 juta itu, ya kalau hidup zaman sekarang, pemenang anakmu sekolah bareng, tekan ngendi yoan, ya toh? Ya. Apalagi? Saya pernah bertengkar dengan istri. Saat itu saking mangkel dan jengkelnya dengan istri, saya mengatakan, "Yen ngene, dewe-dewe wae, ben anak tak openane." Apakah yang demikian itu sudah jatuh tolak, Ustaz? Belum. Ndak dewe-dewe kok. Dewe-dewe, pemangan dewe, nyisai piring dewe gitu toh. Nah, ngumbah kami dewe, nyetrika dewe, turu dewe gitu toh. Nah, dewe-dewe ya ora apa-apa wong dewe-dewe. Tidak apa-apa, belum jatuh talak itu. Apalagi? Ketika bertengkar dengan istri dan merasa kesal dan jengkel, kadang saya jadi malas bicara beberapa saat. Tetapi akhirnya kami juga baikan. Apakah yang demikian itu termasuk berdosa, Ustaz? Lah, kalau memang daripada kamu bicara keluar kata-kata jelek, malah perintah Nabi kon meneng sik. Fal yakul khairan au liyasmut. Lagi jengkel nek ngomong elek, ya yes, meneng sik wae. Tidak apa-apa, wong tujuannya tidak untuk memutuskan, hanya menyapih hawa. Karena saya masih mangkel, kalau ngomong mesti jelek yang keluar. Nah, lebih baik diam. Apalagi? Jika kamu khawatir bahwa kedua, yakni suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Bagaimana Ustaz, kalau seorang istri sudah dinasihati menurut aturan Islam, apakah kalau secara diam-diam ditinggal kawin lagi, apa berdosa? Dan bagaimana cara menasihati istri yang susah seperti itu? Sebab apabila dinasihati malah bilang, pokoknya jenengan ki pancen wis bener-bener dewe mas, mohon nasihatnya Ustaz. Nah, sampai no, ya no. Dinasihati wis ngerti pokoknya penjenengan sing bener dewe mas, nah, kan apik wih. Ngakuni kebenarannya, kamu tinggal numpangi saja. Mau naik bukti aku sing bener, manuto sing bener lah gitu tuh. Karek numpangi itu kok malah angel. Ya. Lah kalau yang kamu tanyakan tuh gak ada hubungannya dengan kamu mau nikah meneng-meneng itu. Ya tuh. Dan tadi ada, cuman kalau istri mau menebus dirinya karena tidak bisa pertemukan, istri gugat, istrinya khulu atau rapak ya kayak gitu tuh, menebus dirinya untuk membebaskan dirinya minta cerai tadi, itu kalau memang gugatannya diterima oleh pengadilan boleh jatuh talak juga itu. Maka dengan apa yang kamu tanyakan, istiang itu kamu diam-diam nikah lagi itu apa ada hubungannya? Enggak ada hubungannya. Gitu? Nah, sebaiknya kalau memang kamu mau nikah lagi, jangan diam-diam. Ya, wong nikah itu Nabi aja nganjurkan supaya sekedar walaupun rame-rame sekedar memukul gendang, maksudnya gaya pengumuman gitu loh. Nikah kok meneng-meneng kok dikira, ya kalau kamu pergi dengan istrimu yang kamu nikahi meneng-meneng tadi dikira ya gundikmu nanti, dikira demenane orang terus jadi fitnah. Ini bucu kok nggawa bucune wong liyane sapa, enggak ngerti ya nah. Diam-diam, maka nikah itu supaya pengumuman dirame-rameke, maksudnya supaya ada orang tahu ya, ada waktu nikah harus ada saksi. Nabi menganjurkan supaya rame-rame walaupun sekedar mumpul gendang ta, sebagai pengumuman. Sampai Nabi mengatakan ta, tanda halalnya ya bagi perempuan tadi ada rebana, maksudnya rame-rame itu. Rame-rame dan nanggap apa lah, walaupun zaman Nabi rebana, kalau sekarang apa boleh nanggap keroncong ya boleh, nanggap apa boleh lah gitulah. Nah, kayak apa kayak, oh itu pernikahan, nah gitulah. Jadi biar orang tahu kalau ini hari nikahan, jangan diam-diam nanti bisa menimbulkan fitnah itu. Apalagi mengapa seorang istri harus taat patuh kepada suami, sedangkan suami harus berbakti dan patuh kepada kedua orang tuanya, Ustaz? Lah ya aturane Allah kok mengapa tekono yang Allah kono. Ya. Dan Nabi, mengapa anak harus berbakti pada orang tua? Mengapa istri harus taat pada suami? Kok tidak suami taat pada istri? Napa karmu? Ya. Tanya aja kalau orang yang beriman, apa yang menjadi ketetapan Allah, ketetapan Rasul, tinggal aminah wa atokna. Kalau Allah dan Rasul sudah membuat ketetapan, kamu membuat ketetapan lain, ya harusnya istri itu bukan taat pada suami, tapi suami harus taat pada istri, harusnya kan gitu kan? Ya. Nah, betul kalau model begitu itu, nah itu termasuk maksiat pada Allah dan Rasulnya. Sudah kalau Allah dan Rasul mengatakan begitu, ya sudah. Mengapa suami boleh poligami, istri kok tidak boleh? Nah, kok mengapa itu yang ngatur tuh Allah. Jadi kalau keputusan dari Allah dan Rasulnya jangan mengapa, tinggal terima gitu aja. Apalagi kalau kita membaca brosur tentang tolak keempat tentang ilak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengilak bukan mencerai istri beliau. Apakah ada contoh dari Nabi bahwa beliau mencerai istri beliau lalu rujuk dan lainnya? Kalau ada dari Nabi tentang mencerai istrinya, bagaimana cara merujuki istri? Apakah dengan nikah lagi atau hanya dengan perkataan aku rujuki kamu, Ustaz? Kalau Nabi mentolak istrinya memang dijelaskan, tapi cara merujuknya tidak dijelaskan. Ya toh? Cara merujuk enggak dijelaskan. Dalam satu hadis diterangkan An Ibni Abbas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tolaqa Hafsata thumma roja'aha. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Dari Ibn Abbas, dari Umar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mentolak Hafsah. Hafsah itu istri Nabi, putrinya Umar bin Khattab, kemudian merujukinya ya. Jadi pernah mentolak dan merujukinya gitu kan? Nah, perkara caranya rujuk bagaimana tidak dijelaskan di situ. Ya, kalau kita rujuk jelas, tolak itu kalau orang nikah sudah dikatakan kamu saya tolak, rusak pernikahannya, sudah rusak. Ya, sudah orang lain. Kalau istri ditolak suami sudah orang lain lagi seperti ketika belum nikah, jadi sudah orang lain, tidak boleh dianggap seperti istrinya. Lah kalau ingin menjadi halal lagi, ya nikah lagi karena yang menghalalkan kamu tadi pernikahan. Ya, setelah kamu talak, dah cerai, kembali seperti biasa. Kalau ingin dihalalkan, ya nikah lagi. Gitu. Kalau Nabi ini tidak menjelaskan pernikahannya. Ya, kalau Nabi mendahkan, cara rujuknya bagaimana? Ya itu. Tidak dijelaskan di sini. Apalagi? Oh sudah ya. Dah, sekarang saya cukupkan sekian dulu. Pertanyaan langsung, mari saya siapkan. Ini tadi saya dengar banyak tamu tadi ya, dari Palembang 9 orang, dari Binaan Pringkuku, Acitan, dari Boyolali, Binaan Sleman, Binaan Wates, Binaan Kongklayan, Prambanan. Tadi boleh, ini dari yang jauh-jauh kita makan. Dari jauh dulu, mohon maaf, dari jauh dulu. Nomor 14, mic 14. 14. Nomor 14 dulu silahkan. Ternyata dari Palembang. Oh ya, di Palembang, mari. Yang saya tanyakan. Diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Marhaban Tat. Dari Palembang, Binaan Tugu Jaya. Yang kena masalah kemarin, Tat. Yang masalah apa? Yang dikeprok kursi, Tat. Oh, kamu dikeprok kursi? Yeah. Wah, alhamdulillah. Terus, sakit apanya waktu itu? Pala, Tat. Di atas pelipis. Sama telinga sama atas kepala. Ya. Kamar, ya. Terus kapok, Kang? Ya, Tat. Kapok enggak? Insyaallah tidak. Oh. Sudah, kemarin pas kamu apa, Pak Yono telepon di sana, kebetulan pada itu TPM ya, nyidik di sini dari Mabes Polri di sini saya sampaikan sudah itu. Oh, iya. Sampaikan. Begini, Tat, tapi ya setelah itu rombongan Pak Solikin ini binaan dari Tugu Jaya, Sido Gede, dan Sabto Renggo itu nengok saya gitu kan. Sekitar 21 orang. Jadi mereka itu warga itu langsung ngumpulkan gitu kan. Ngumpulkan tokoh-tokoh dan ngundang Pak Camat gitu ya. Ya. Di sana isunya mau nyerang gitu kita kan, nyerang orang sana gitu. Nyerang itu gimana maksudnya? Nyerang, maksudnya menyerang gitu. Oh, nyerang. Setelah saya dipukul, temannya gak terima, nyerang gitu maksudnya. Oh iya, terus? Nah terus, akhirnya itu semua warga dikumpulkan sama tokoh-tokoh agama. Yang intinya itu supaya damai hari itu, seperti itu. Nah jadi, saya di situ diundang lagi ke tempat kadesnya, seperti itu. Ya, yang memukul kamu tadi siapa? Kades. Rudi namanya. Oh, bukan kades. Bukan, bukan. Terus? Jadi memang yang dipanggil kadesnya itu. Ya. Nah, akhirnya saya di situ diundang sama Mas Tony yang bina kami di sana, binaan kelompok. Di sana sifatnya kami masih kelompok, Tat. Ya. Jadi kami masih gabung ke Tugu Jaya. Itu pendengar radio ya awalnya. Awalnya pendengar radio. Ya, sudah dua kali ini Tat ke sini. Tahun kemarin alhamdulillah sudah sampai sini. Oh iya iya. Yang dari Palembang. Nah kamu berapa orang ini? 9, Tat. Rombongan Pak Solikin kita gabung dari Blitang, Pak. Kapan kamu datang? Kemarin sore, maghrib dari sini. Oh iya. Terus? Setelah itu saya di situ langsung ditanya sama Pak Camat seperti itu. Yang intinya ia memohon-mohon untuk kita berdamai sama Rudi seperti itu. Jawaban saya hanya ya seperti ini, Pak. Karena saya sudah melanjutkan ke hukum masalah ini kan seperti itu. Jadi saya mau menempuh jalur hukum seperti itu. Ya. Nah itu Pak Camatnya marah sama saya itu. Jadi kamu itu gak mau didamaikan seperti itu kan. Kalau kamu gak mau damaikan saya serahkan ke masa kamu masyarakat seperti itu kan. Ya. Dan ini saya diem kan. Nah akhirnya terus Mas Tony itu yang terus dipertanyain gitu. Yang intinya suruh berhenti ngaji lah seperti itu. Terus? Nah akhirnya saya singkat ceritanya tadi disuruh dipaksa untuk menandatangani surat perdamaian. Dan Mas Tony itu suruh menandatangani surat perjanjian tadi itu. Jadi isinya di situ surat pemerintahan itu supaya tidak ada lagi kegiatan MTA di situ. Nah itu saya bawa suratnya insyaallah nanti bisa serahkan ke Ustaz. Nah akhirnya. Tapi kamu menandatangani. Menandatangani Tat. Iya. Terus? Nah, itu ya mungkin nanti bisa saya mohon waktunya kepada Ustaz. Ya harapan kami supaya di sana bisa kita melakukan kelompokan lagi Tat seperti itu. Karena memang di sana benar-benar suasananya panas memang gitu. Mungkin saya mau tanya Tat ini. Kemarin waktu kita dalam perjalanan itu kan hari Jumat. Ya. Jadi waktu sholat Jumat itu kita itu masih dalam perjalanan. Nah kita gak ikut sholat Jumat tapi kita sholat bareng-bareng nggak pakai tobat gimana gitu kan? Nah itu terus. Nah, sholatnya di mana? Di masjid. Bareng-bareng. Tapi udah selesai Jumat di masjid pom-pom gitu kan? Ya. Ya terus yang selanjutnya itu kita sholat jamak tapi imamnya lupa, yang satu jar, yang kedua itu sir, bagaimana seperti itu kan? Nah itu. Nah selanjutnya masalah dagang, tad, kita misalnya jual dagangan kita itu cash. Nya 2.000 misalnya kita hutangkan 1 bulan 3.000 bagaimana? Mungkin jawaban pertanyaan itu. Enggak, kamu ngaji di sana kok dikepruk kursi itu kenapa? Ya suruh berhenti, Tat. Lah masalahnya Pak suruh berhenti. Nah, katanya ya enggak umum seperti itu ya. Yang kamu lakukan apa tuh di sana? Ya ngaji, Tat, hanya ngaji seperti ini ya. Nah, mau ngaji maksudnya dilarang. Kurang tahu yang seperti yang jelas itu saya diundang ke kades itu 2 kali tadi yang jelas. Nah, kamu ngaji, ya. Setelah itu, setelah kamu ngaji, perubahan apa yang kamu amalkan di desa itu? Ya, yang jelas itu, ya seperti pada umumnya kan, lingkungan saya kental dengan selamatan-selamatan yang seperti biasanya. Oh. Saya memang setelah kenal kajian ini langsung meninggalkan total, Tat. Tidak mau selamatan. Iya, enggak mau. Biarpun mertua, siapapun samping saya enggak mau memang. Terus setelah damai, berarti kamu nanti mau lagi gitu? Insya Allah enggak, Tat. Nah, udah insya Allah udah nah, terbalik. Harusnya damai itu kamu harusnya tanya, ini masalah damai itu pengertiannya gimana gitu loh. Damai kok habis ngepruk kursi terus rane apa-apa. Iya, Tat. Harusnya damai, enggak boleh jalur hukum. Saya tak kepruk dulu lah baru mak rame gitu nih ngono tuh rame kok diurus. Nah, negara kita katanya negara hukum ya lah, kalau harusnya kalau sesuatu tidak bisa ditempuh jalur damai dalam arti yang sebenarnya ya baru ke hukum. Ya, damai dikepruki loro terus kan menang damai aja mbales ya lah, itu kan ya ratil tuh keroyokan di sana satu desa. Nah, ya apalagi ngaji nggak boleh iya. Ya harusnya tanya larangannya apa supaya bisa berjalan terus. Kalau kamu tidak takut terus beritahu pada kelompok, memberitahu kepada pejabat muspika ya ta, dari KUA terus camatan, sektor, koramil, diberitahu bahwa kami ada kelompok kajian ya di tempat ini dari jam sekian sampai jam sekian, pemberitahuan pokoknya menurut aturan pemerintah ini pengajian itu tidak ada izin, tidak ada, adanya pemberitahuan. Sudah tadi itu sudah beri pemberitahuan. Ya. Ke pertama itu kan karena kita sifatnya kelompok sana. Tidak tertulis pemberitahuanmu tertulis. Belum tertulis. Nah, tertulis kan, oleh sah. Oh, iya. Pemberitahuan itu tertulis. Karena lesan. Kan kita tadinya masih itu sifatnya kajiannya itu gabung ke Tugu Jaya gitu. Tidak ya kelompok itu kan kelompok kajian iya. Kan. Nah, itu memang belum secara tertulis ya, tapi tahu. Waktu ke P3N-nya itu udah ngasih kaset-kaset profil itu udah, tapi ya itu tetap dibantahnya sama dia harus berhenti seperti itu. Tidak usah takut kamu, terus jalan. Ya mungkin seperti itu, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sholat Jumat dan berjalan, kamu sudah sholat jamaah bersama-sama di masjid. Berapa orang waktu itu? 9 orang. Kenapa? Ya, 9, ya. Nah, ya kenapa tidak pakai khutbah? Ini kan masjid, walaupun masjid tadi jumatan sudah selesai karena kamu rombongan datang dan 9 orang kan boleh kamu ngetekit jumatan, salah satu jadi imam dan khotib terus jumatan di situ. Nah, yang kamu lakukan apa kemarin? Sholat Jumat aja, Tat, 2 rakaat gitu. Sholat Jumat tidak pakai khutbah? Tidak. Nah, besok lagi kalau dari begitu ya pakai khutbah, kalau lebih dari 1 orang ya pakai khutbah, ya tak? Nah, kalau 1 orang toh ya tidak usah. 1 orang kok khutbah, mau khutbahi sopo. Kalau lebih dari itu ya khutbah. Jadi layaknya sholat Jumat itu khutbah. Terus sholat jamaah tadi, imamnya lupa ya tak? 2 rakaat, yang 1 jahr, yang 1 sir. Ya kan? Mestinya kamu waktu imamnya jahar kamu membaca, mengisyarati dia, ya kan? Kamu baca agak keras, Alhamdulillahirrahmanirrahim, jadi makmum lah, nanti imamnya kan sadar. Ya lupa, saya yakin lupa. Nah kalau bacaannya tidak didengar, kamu kewajiban membaca sendiri, ya kan? Kewajiban baca sendiri, maka mengingatkan imamnya tadi, kamu membaca agak keras itu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, imamnya sadar. Ya. Terus yang ketiga, menjual harga kontan 1.000, kalau jangka 1 bulan 2.000 boleh aja, itu namanya harga kontan dan harga kredit tidak sama, boleh. Ya toh? Nek harga kontan kredit padha wong ndekne kamu beli kontan misalnya 10.000 atau 20.000, ya sudah. Dapat barang kredit, nah, dia 10.000-20.000 ditukar kayak bawang putih untuk 2 kilo, 3 kilo. Saya ini jangka sesasi, saya ini 100.000, ya orang itu setengah kilo, ya, maka boleh itu. Harga kredit, harga kontan beda itu boleh, tidak salah. Kalau harga kontan dan kredit sama, ya orang ini emang gelem kontan, kredit kabeh. Harganya sama. Apalagi? Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 9. Sebutkan nomor 9 Temanggung Pak Izin. 19. Nomor 9. 9. 9. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nama Pak Izin Temanggung. Oh ya, Temanggung. Ma'asfala minal kabain minal izari fa finnar. Yang artinya apa saja yang berada di bawah mata kaki dari sarung atau celana, maka tempatnya di neraka. Mohon penjelasan. Endi sing muni dari sarung atau celana endi? Eh? Coba wacana hadise kuwi. Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Ah, lha endi mung izarna celanane rak raneng to? Iya. Kemudian yang kedua, nanti mohon dijelaskan ulang, Pak. Iya. Yang kedua, tradisi di Taman Pemakaman Umum di daerah kami ini sering terjadi ada pematahan atau pemukulan kayu yang biasanya bambu yang terisi dengan air. Lah sementara ada hadis qudsi yang melarangnya. Lah ini mohon di. Enggak, maksudnya gimana? Bambu isi air ya, atau gimana? Isi air kemudian dipecah kemudian disiramkan pada pemakaman yang baru itu, Pak. Oh ya. Itu. Yang isi bambu tadi siapa? Orang ya panitia kuburan. Oh, jangan. Kalau di sini tidak pring, yeah. Kalau di sini kendi. Ya dah. Kemudian yang ketiga. Ya. Ada diskusi gimana? Lah ini titipan dari teman suruh ya. Menanyakan seperti itu. Lah ada diskusi lah mana hadisnya? Ya insyaallah besok saya bawakan, Pak. Ada diskusi yang berkaitan dengan bambu tadi. Yang berhubungan dengan memecahkan atau mematahkan kayu. Ya coba, karena ini hadisnya. Kemudian yang ketiga, karena saya biasanya pekerjaan saya mengajar, Pak. Saya guru swasta di salah satu pendidikan swasta tersebut. Karena gara-gara ngaji di MTA, saya dikeluarkan. Nah, mohon maaf juga, biasanya saya ini mendapat bantuan dari APBD 1 atau APBD 2. Nah, kaitannya dengan itu, mulai per Januari, seandainya rekening kami tetap masuk, ada dana dari APBD 1 maupun ada APBD 2, halalkah kami gunakan? Karena keluarnya saya dari sekolahan itu bukan keinginan saya, Pak. Keinginan dari yayasan. Nah, APBD untuk bantu itu untuk apa? Ya untuk kesejahteraan guru, Pak. Untuk kamu sendiri? Iya. Nah, terus? Halal atau tidak ketika, karena saya sudah tidak mengajar, saya memanfaatkan dana tersebut. Nah, ya terus? Terima kasih. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kamu tanyakan di pertama, apa aja yang di bawah mata kaki dari izar? Izar itu sarung atau kain, jubah misalnya itu lah, celananya enggak ada tadi, ya, maksudnya izar atau sirwal gitu lah, enggak mau izar tak tadi, maka finar. Di situ menerangkan orang yang memakai sarung di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Kalau kamu membaca hadis itu saja, ya, enggak boleh, enggak sah. Karena hadis yang lain ada yang menerangkan, barang siapa yang memakai izar di bawah mata kaki karena sombong, nah itu finar. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kain saya, izar saya selalu di bawah mata kaki. Kecuali kalau saya dalam menjaganya betul-betul, hati-hati gitu loh." Jadi Abu Bakar itu kalau memakai izar atau sarung selalu di bawah mata kaki. Kecuali kalau saya sangat hati-hati, maksudnya diperhatikan betul. Apa jawab Nabi? Kamu tidak termasuk karena sombong. Berarti titik beratnya itu orang yang memakai kain sampai di bawah mata kaki karena kesombongan, itu yang finar. Kalau tidak karena sombongan, seperti Abu Bakar tadi, tidak apa-apa. Maka hadis yang mengenai itu pernah dikeluarkan brosurnya dalam Ahad Pagi ini. Itu biasanya gandengannya dengan jenggot. Ya, biasanya kan gitu. Kita keluarkan di sini. Izar dan jenggot. Kalau di dalam istilah fikih itu ada istilah dalil, itu ada dalil am dan dalil khos. Ya. Dalil am itu hanya dalil yang umum. Siapa memakai kain di bawah mata kaki, Allah tidak melihat. Katakan lagi ada itu di neraka. Ada lagi Allah tidak suka dan sebagainya. Itu umum. Ada dalil yang khusus. Sama maksudnya memakai kain di bawah mata kaki karena sombong. Nah, kalau ada dalil umum, ada dalil khusus yang dipakai dalil yang apa? Khusus. Berarti semua dalil umum yang menerangkan pakai kain di bawah mata kaki itu, kalau tidak didasari karena kesombongan, tidak apa-apa. Karena zaman dahulu para raja-raja itu yang memakai kain jubah itu sampai nyeret-nyeret tanah di bawah mata kaki. Nah, maka itu pernah ada saat itu sang tawaf gitu, terinjak. Ya, terinjak. Jubahnya yang panjang sampai nyeret, ini terinjak oleh yang lain. Marah, yang injaknya dipukul. Ya, terus bawa ke pengadilan. Ya, saat itu pengadilan. Di muka hakim, disuruh duduk bersama. Karena yang kena perkara ini yang memukul dan yang dipukul. Ya, duduk bersama. Nah kebetulan yang dipukul itu rakyat jelata. Itu kan raja. Pakaiannya sampai nyeret-nyeret tanah itu. Akhirnya di situ itu enggak mau. Loh, masa saya raja didudukkan bersama rakyat jelata? Oke, mengatakan Islam sudah menyamakan kamu berdua. Al-Islam sawakuma. Kalau kamu jadi orang Islam, enggak ada lagi ini raja, ini rakyat. Dalam masalah hukum, sama. Nah, kalau begitu minta dia ditunda. Ya, kalau begitu saya minta ditunda persidangannya, jangan sekarang. Ya, kan boleh lah ditunda. Ternyata orang itu sudah dalam riwayat itu kafir lagi, tidak jadi masuk Islam. Sudah orang itu dihukum, orang dia terus tidak kembali lagi. Ya. Jadi kesombongan. Maka orang yang memakai kain karena sombong, nah itu masuk neraka. Tidak ada tempat didinya. Karena sombong dikatakan Nabi, la tadkhulul jannata mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada sebesar zarah, ada sombong walau sebesar zarah. Nah itu, jadi kalau tidak sombong pakai kain di bawah mata kaki tidak masalah. Jadi yang dipakai di situ kain, tapi kalau pada kita ini akhirnya diartikan celana barang, ya. Padahal izar itu sarung atau. Nah itulah kalau orang laki-laki ibadah haji, itu pakaian yang di bawahnya itu. Kan ada dua helai kain, yang satu untuk atas itu namanya ridak, yang satu untuk bawah namanya izar. Maka tadi dalam brosur tadi juga ada aurat tadi loh. Kalau kamu kainmu lebar atau panjang, maka bayar ditutupkan juga, dikemulkan di atasnya juga. Tapi kalau kainnya hanya sempit, ya untuk atas dan bawah tidak cukup, maka pakailah izar. dipakai untuk nutup di aurat di bawah. Di atas gak usah pakai baju, gak usah pakai kain, gak apa-apa. Itu yang dimaksud. Maka dari itu, yang memakai kain karena sombong, izar itu yang dilarang. Lah karena larangannya itu udah sombong, sekalipun kainmu di atas mata kaki, tapi karena sombong, itu juga tidak boleh. Ya larang, dilarang. Ya masuk neraka orang sombong itu. Dan sekarang perlu diketahui sombong itu apa. Kata Nabi, sombong itu batarul haq wa ghabtun nas. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau saya memakai kain di bawah mata kaki, merasa dirinya yang kaya atau merasa yang terhormat atau yang tidak di bawah mata kaki, dianggapnya itu lebih rendah daripada saya, lah itu kira sombong. Sekarang sebaliknya, yang memakai kain di atas mata kaki merasa lebih baik, ya, yang di bawah mata kaki itu orang yang jelek, tidak ada, merendahkan orang lain, itu ya sombong. Maka ukuran sombong bukan di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Walaupun kainmu di atas mata kaki, tetapi kalau sombong itu ya finnar. Ya. Jadi kesimpulannya, memakai kain di bawah mata kaki bukan karena kesombongan, itu boleh. Itu dipraktekkan sendiri oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Nabi. Itu brosur yang seperti itu sudah dikeluarkan di akad bakti ini. Dalilnya tidak hanya satu itu. Namun yang bersikukuh memakai celana di atas mata kaki, silahkan. Ya. Jangan menjelek-jelekan yang di bawah mata kaki. Sebaliknya yang pakai di bawah mata kaki, jangan menjelek-jelekan di atas mata kaki. Udah silahkan, lana amaluna walakum amalukum. Dah, bener kok kowe apa aku, dah nanti Allah yang menilai. Nah itu kan. Jangan sampai kita, wis zamannya zaman ulang alik itu cik rembukan celono, wah itu. Orang maju-maju. Iya tak? Kamu sudah tekan, ya, pulang alik sana, tuan buat peluru kendali, sudah membuat bom pemusnah massal. Lah kok celana, mayra wes-wes. Ya, kalau memang sudah itu pahamnya begitu, masing-masing merasa punya dalil, ya silakan lah. Saya tidak memakai di atas mata kaki, saya juga pegang dalil, ya. Dan saya memahami izar itu bukan celana, ya. Kalau celana kan sirwal. Sirwalun, kalau izar itu sarung. Maka kalau mau dikiaskan ya sarung, kalau tidak ya jubah, karena Nabi bangsa Arab itu biasa memakai jubah panjang gitu. Lalu nek wingi nganti nyeret-nyeret lemah itu kan ya nyata ya repot. Apalagi numpak sepeda motor ya nganggo jubah nganti krengseh lemah itu kan ya repot. Ya itu jadi permasalahan. Tidak usah dipermasalahkan gitu. Nah itu, saling menghormati. Sekarang menyiramkan air di kuburan, ya saya belum tahu itu. Kalau di sini modelnya kendi tadi. Sebenarnya kalau naik rampung dipecah kendi ini, tak kayak gitu. So, okay. Atau banyu degan. Kubur itu pakai banyu degan itu. Naik rampung, kubur rampung apa, degannya nanti dipacul gitu, banyunya disokkan yang dur. Kuburan tadi. Ya. Jadi barangkali saya ini kuburan kepengen ngombe banyu degan gitu lah. Nah. Itu. Ya. Halo Bapak, sebagai guru dapat bantuan dari APBD, dari pemerintah, karena Pak pengajar tadi lah. Ternyata masih diberi. Ya. Ya diberi boleh aja dipakai, tapi lama-lama nanti mesti dilaporkan ini sudah tidak mengajar, akhirnya di stop. Ya dah. Kalau sudah dilaporkan tidak ngajar kan mesti APBD-nya sudah tidak memberi jatah. Ya, kalau tidak mengajar. Nah, selama belum disetop dipakai boleh saja, wong itu APBD ya uang rakyat, kamu sebagai rakyat itu. Diberi boleh. Tapi nanti kalau disetop jangan kaget. Ya, karena diberi bantuan tadi karena mengajar. Kalau sudah tidak mengajar, sekolahannya nanti mesti melapor ini sudah tidak ngajar. Ya. Akhirnya bantuannya di stop. Orang enggak usah kecil hati. Jadi guru di situ berapa tahun, Bapak? 20 tahun. Sebelum jadi guru kerja apa? Ya. Nah ya, artinya sebelum jadi guru kan ya sudah hidup toh. Hidup, Pak. Ya, maka jangan ada ketergantungan. Ya, ada ketergantungan. Seolah tok kene metu tunggale akeh. Ya. Tunggale akeh. Ada di situ, oh ngaji nanti ya, tok ke ya, metu dah cari rezeki yang lain. Ya tak? Wong jadi khotib yang masjid itu kadang ngerti ngaji nanti ya, di lorot tidak boleh jadi khotib kok. Ya sudah, tidak apa-apa tuh. Itu resiko. Ya. Cuma dikeluarkan dari guru, cek penak tiba saya dikeprok kursi. Ya kan? Dikeprok kursi itu. Ngaji dikeprok kursi. Tapi kalau kamu gaya kalangan judi itu malah ora. Ya tak? Ada enggak di tempatmu ada kalangan judi, ada enggak? Aman. Oh, jadi naik judi malah aman tak? Naik ngaji ke prokursi. Kamu negaranya ora rusak kaya ngopo. Ya? Kalau pejabat pemerintahannya seperti itu, padahal lurah yang manggil tadi. Seperti itu, ya camat barang malah manggil. Kalau pejabat-pejabatnya seperti itu, negaranya arep apik kok ngendi? Mesti rusak udah. Sekarang negara kita itu sudah rusak. Sopo sing ngandani apik? Nah, maka kita ngaji ini untuk memperbaiki negeri kita ini. Memperbaiki supaya Allah membuka pintu berkah dari langit dan bumi. Karena Allah berjanji walau anna ahlal qura, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nah, akan dibukakan oleh Allah pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Lah untuk menjadi orang yang bertakwa itu tanpa ngaji enggak bisa. Lah sekarang baru ngaji aja dah enggak boleh, bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Maka isinya ya koruptor-koruptor. Koruptori gede, nek cilik ya koruptir. Maling itu udah. Padahal itu dari atas sampai bawah udah. Baik itu tokoh partai, ya, apalagi itu pejabat pemerintahan, bupati, ya, wali kota atau gubernur, menteri, ya, menteri apalagi, wakil rakyat, dah. Rane sing ketinggalan. Di tempat-tempat itu banyak korupsi-korupsi. Sampai ke bawah. Nah, nah karena mau baik tidak boleh kok. Ya. Padahal ketika mau menjadi pejabat, syaratnya di Indonesia itu harus orang yang bertakwa kepada Allah. Kan jadi syarat utama itu. Bagaimana kamu bisa takwa tanpa ngerti Quran. Sedang jalannya takwa itu menuntut Al-Quran. Jadi baru ngaji aja udah dikeprok kursi kok. Nek judi malah diamanke, ditunggoni syukur melu. Ya. Nah itu mau jadi baik bagaimana. Maka kita jangan patah semangat. Di tengah-tengah kerusakan bangsa, demi kepentingan umat Islam yang menjadi penduduk bangsa Indonesia juga, kita harus gencarkan dakwah terus. Karena ini perbaikan. Ya, maka untuk menjadi negeri ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, menjadi negeri yang dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kita harus semangatkan ngaji. Hasil ngaji diamalkan, walaupun resikonya dikeprok kursi. Ya. Tapi saya yakin ngeprok kursi pisan tok kuwi. Ya. Nanti kalau diurus kan tidak boleh itu ngajak damai. Hanya kamu kurang pinter, mestinya takon kalau camate. Pengertian damai gimana pak? Ya pokoknya, wes merasa diterus ke hukumnya. Lah terus, keprukan kursi mau piye gitu loh. Harusnya gitu. Maksudnya damai saya sudah dikeprok, tak keprok genti lah lagi damai gitu harusnya. Karena negara kita kan harusnya adil, maksudnya dikeprok kursi terus wis ya aja nuntut terus meneng wae. Ora apa-apa itu namanya kan tidak adil. Pertama, yang kedua, damai kok suruh berhenti ngaji itu enggak damai. Ya. Saya dikeprok kursi karena ngaji. Lah kok kon damai? Kalau damai mestinya ya saya ngaji dibiarkan. Ya, biarkan karena dilindungi oleh undang-undang kok. Negara kita itu melindungi. Peraturan ngaji aja tidak usah pakai izin, cukup pemberitahuan. Dan presiden kita juga menganjurkan supaya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Pidato beliau ketika nyambut tahfid Quran dan hadis di Istana Merdeka itu, berikan memberikan sambutannya, gesernya nilai-nilai kehidupan kita ini, ya, supaya kembali pada Quran dan Sunnah, supaya lurus baik untuk secara pribadi, bermasyarakat sampai bernegara, itu supaya kembali pada Quran dan Sunnah. Itu anjuran presiden. Nah, kalau camat malah ngelarangi ngaji kan bertentangan karo presiden. Saya punya bukti itu. Dan dimuat di surat kabar. Nah, saya kutip, arsipnya ada di situ. Nah, mestinya kita tegakkan. Maka itu suatu ujian lah. Maka tadi saya tanya, kapok enggak? Kalau enggak kapok, teruskan. Ya, kalau kemarin, ya, bukan hukum suruh damai, cabut masalah, ya, terus ngaji terus. Nanti kalau masih diperbuat itu lagi, proses hukum diteruskan. Negeri kita negeri hukum kok. Dan hukum itu harusnya di panglima kan. Tapi sekarang enggak, hukum itu baru belum jadi panglima. Jadi prajurit itu paling ngisor. Kan. Maksudnya panglima. Baru slogan-slogannya saja. Tapi kita enggak boleh patah semangat. Asal generasi-generasi muda. Ya, giat untuk adakan kajian-kajian ini. Berarti ini termasuk generasi bangsa yang memikirkan nasib baik negeri kita. Bagaimana supaya baik? Kalau sudah. Coba sekian ribu warga MTA ini, seluruh Indonesia. Ya, berapa orang kalau itu? Sudah menolong pekerjaan polisi tadi. Polisi tiap hari menangkap bandar-bandar narkoba. Kemarin ditayangkan dia ada berapa juta ekstasi itu ya, ditangkap. Ya, warga MTA enggak ada yang ikut-ikutan seperti itu. Harusnya kan bersyukur, oh ini berarti... Ini ikut mengamankan situasi. Coba kalau tidak ada warga yang melu judi, melu mendem, melu apa, kan tambah ribut. Polisi ini tambah mumet. Iya enggak? Tambah mumet. Nah, begini harusnya disyukuri. Maka pemerintah buat undang-undang, pengajian itu tidak usah izin. Cukup laporan, pemberitahuan. Pemberitahuan itu pun untuk mendapat jaminan keamanan. Peraturannya indah sebetulnya. Nah, maka kalau itu dilanggar, kita jangan menjadi orang-orang yang melanggar. Kita tegakkan terus. Dakwah kita galang. Walaupun dihambat, diarangi seperti apa, terus tidak boleh berhenti. Buka terus pengajian-pengajian. Ya, ya gitu ya. Apalagi? 40 silahkan. Terutama yang jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 40 Pak. Ya, 40 dulu. 40 dulu. Di? 40? Lantai 4 Pak. Oh, lantai 4 ya. Lantai 4, 35 Ustaz. Silakan 40. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari jauh Ustaz, dari Boyolali Ustaz. Ya, Boyolali juga jauh. Nama saya Agus Mulyono Ustaz. Ya. Ya, saya di sini pengen menanyakan, dulu saya bekerja di perusahaan, kemudian sekarang keluar usaha saya di bidang pertanian dan agro, perkebunan. Nah, yang saya tanyakan nanti adalah masalah pertanian Islam yang kaitannya pertama dengan lahan. Jadi selain kami mengelola lahan kami sendiri, kami juga menyewa tanah dan menggarap tanah orang lain. Pertama yang saya tanyakan untuk menggarap tanah dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil itu maksudnya sepertiga dan tiga perempat atau separuh-separuh. Itu boleh apa tidak? Yang kedua, gade tanah. Gade tanah itu maksudnya begini. Ada orang yang butuh duit, 10 juta misalkan. Dia punya tanah 1 hektar. Nah, dia gadekan tanahnya, tapi dia minta uang 10 juta. Kita kasih. Tanah itu kita garap sampai dia bisa mengembalikan uang itu. Kalau dia belum bisa mengembalikan uang itu, artinya tanpa batas tanah masih bisa kita garap. Itu yang kedua, boleh apa tidak seperti itu. Terus yang ketiga, masalah sewa, sewa-menyewa tanah. Biasanya selain perseorangan, kita juga ada menyewa tanah dari kas desa. Nah, untuk sewa menyewa itu boleh apa tidak menurut agama Islam? Karena kita saya pengen berhati-hati dalam usaha ini. Kita cari dalam Al-Quran, kita belum temukan pertanian Islam yang tentang sewa menyewa itu. Terus kemudian saya juga cari di hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu ada, saya temukan di Sahih Muslim ada dua hadis. Yang pertama nomor 977 Sahih Muslim. Saya bacakan artinya aja, Ustaz. Dari Rafi bin Qadis radhiyallahu an, dia berkata, pada masa Rasulullah masih hidup, kami terbiasa melakukan muhakholah atas tanah. Oleh karena itu, kami menyerahkannya dengan bayaran sepertiga atau seperempat dari hasil panen, atau dengan makanan tertentu. Hingga pada suatu ketika, salah seorang paman saya datang seraya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi bagaimanapun taat kepada Allah dan Rasulnya tentu lebih bermanfaat. Beliau melarang kita melakukan mohakolah atas tanah, yaitu kita menyewakan dengan bayaran sepertiga atau seperempat, atau dengan bayaran makanan tertentu. Selain itu, beliau memerintahkan pemilik tanah untuk menanami atau menyuruh orang lain untuk menanami tanah tersebut dengan tanaman. Tetapi beliau tidak menyukai penyewaan tanah dan lain sebagainya. Kalau dari hadis nomor 977 ini, artinya saya memahami bahwa beliau Rasulullah tidak menyukai penyewaan tanah dan lain sebagainya. Terus kemudian saya temukan di Sahih Muslim juga nomor hadisnya 979. Saya bacakan artinya, Ustaz. Dari Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, saya pernah menemui Abdullah bin Makil seraya bertanya kepadanya tentang hukum muzaroah. Abdullah bin Makil menjawab, Sabit mengaku bahwasanya Rasulullah melarang praktek muzaroah, mengolah tanah orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya. Tetapi beliau memerintahkan untuk melakukan muajaroh. Oleh karena itu, Rasulullah pernah bersabda, muajaroh tidak dilarang. Nah, ini yang pertanyaan ketiga ini masalah sewa tanah. Ada dua hadis tersebut. Yang pertama tadi kan Rasulullah tidak menyukai sewa menyewa. Tapi yang kedua ini Rasulullah tidak melarang muajaroh atau sewa menyewa. Mohon dijelaskan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan saudara tentang garap tanah bagi hasil. Bagi hasil itu terserah aja kesepakatannya. Paparon, apa sepertiga. Setelah itu kesepakatan dari yang menggarap tanah dan yang memiliki tanah. Kesepakatannya bagaimana? Paparon atau sepertiga, seperempat, terserah aja. Kalau sudah sama-sama setuju, sama-sama ridho, ya halal udah. Itu bagi hasil tadi. Kemudian yang kedua, gadai. Gadai semacam itu memang tidak sesuai dengan Islam. Maka gadai sawah, memang gadai itu ada barang tanggungan. Ya, tanggungannya tadi dia pinjam 10 juta, tanggungannya sawah. Ya. Tapi sawah itu kalau menjadi barang tanggungan, mestinya tidak bisa diambil hasilnya, wongnya tanggungan kok. Ya. Lalu ditanduri. Tanduri, panen. Ya, selama dia belum mengembalikan 10 juta, itu masih digarap terus. Ya, nah, susah ini, padahal dia petani. Hasilnya dapat uang kalau panen. Nah, padahal tamahnya tadi digarap orang lain. Kan resah baliknya terus itu. Sama dengan beli tanah 1 hektar cuma 10 juta. Itu dolim. Nah, mestinya kalau itu gadai, itu barang yang menjadi tanggungan enggak boleh di oke, misalnya kamu gadeke sepeda motor ya di sana. Sepeda motor itu sebagai barang tanggungan. Ya, tanggungan itu enggak boleh rusak. Enggak boleh dimanfaatkan orang kok pe gadek terus digoneng ngendi-ngendi. Nanti kamu bisa nebus pit motor wis aus, wis rusak lah kan. Enggak boleh kan? Jadi barang tanggungan itu enggak boleh dipakai itu. Maka kalau itu gade sawah tadi ya sah gadah tanggungannya sawah digarap metu hasilnya hasilnya mungkin sudah lebih dari 10 juta ya ijek digarap terus mergo ora iso mbalekke itu kan dolim itu maka lebih baik nyewa yang begitu itu 10 juta berapa tahun atau berapa nek cara kene berapa oyot gitu ya. Berapa panen? Nah, kalau sudah 10 juta, misalnya 3 kali panen atau setahun atau 2 tahun, sudah habis masanya ya kembali. Itu yang betul. Masa kalau orang itu apa, sebagai tambah kok digunakan terus, bisa membaliknya, jadi sewa apa, dipakai terus. Nah, itu dolim begitu itu. Ya, maka sewa-menyewa tanah juga begitu. Sewa-menyewa tanah itu, wong namanya sewa. Asal sudah ada kesepakatan, sama-sama ridho, tidak ada masalah itu. Maka dalam hadis yang cepat-cepat kamu baca tadi kan juga jadi saat tidak membolehkan, tapi di tempat lain membolehkan. Itu. Memang zaman Nabi itu, ya belum seperti sekarang. Zaman Belanda aja lah. Cerita mbah-mbah kita dulu, sama belum seperti sekarang ini. Orang yang punya sawah, ya, tambah dulu loh. Katanya mempunyai kewajiban harus garap. Kalau tidak bisa menggarap, malah kena hukum oleh Belanda itu, ya, oleh Belanda. Lah akhirnya karena khawatir kena hukuman itu, sawah zaman dulu cuma kadang dijual ke jare. Termasuk mbah saya ceritanya gitu. Mbah saya dulu jadi bekel apa-apa gitu loh. Sawahnya kayak loreh so garap, akhirnya kon garap orang dikai jari, wes dikai sawah kon garap sih diwenehi. Nah terus zaman kemerdekaan ini wes sawahnya ora bali, pek itu ada. Nah, kalau dulu memang jangan sampai ada bahan tidur tur urung enek sing duwe tanah itu memang sing duwe pemerintah ya kabeh do nganggo gitu lah. Nah, kalau kamu punya tanah, punya bengkok, harus digarap, tidak boleh dianggurlah. Padahal nek garap dhewe iso ora iso. Nah, kon garapke wong ya terus dipek kuwi. Nah, kalau sekarang ini sawahe karo wonge wis akeh. Wonge ya. Nah, situasi hukum ya gitu kan. Banyak sekarang nek ora iso garap, ora iso disewake terus bagaimana? Maka sewa menyewa asal bayarannya atau perundingannya, perjanjiannya, maka sekarang sewa menyewa pun ada perjanjian di notaris, harus ada surat perjanjian. Asal sama-sama ridho, tidak masalah itu sewa menyewa. Yang tidak boleh itu gade seperti tadi, karena gade itu barang tanggungan tidak boleh diambil manfaatnya, kok malah diambil manfaatnya. Itu ya. Ini terus dari ini, sudah habis lah tadi. Ini dari ibu, dari ibu dulu dari yang ibu dulu silakan nomor 7. Dari mana tadi? Nomor 7 ya, nomor 7. Yang dari silakan Cepu ibu, tadi loh. Saya dengar berita ya. Dari Cepu. Ya. 7 dari Sembolong. Oh, enggak, dari Cepu dulu tadi. Perlima. Dari Cepu tadi katanya mau ketemu saya, mau tanya itu loh yang mencari belum pernah datang ke Solo tadi siapa namanya? Nomor berapa ibu? Nomor 5. Nomor 5, baik. Ya, mari. Mohon maaf ibu nomor 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cepu ini. Silakan ibu. Sudah bunyi. Sudah bunyi kalau kamu bilang nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, sing unekke sing kono ora kamu. Jadi masing-masing mic itu sudah ada yang jaga. Saya mau tanya Bapak Ustaz. Ya. Dikenalkan dulu ibu. Nama Umi Hartiningsih dari Demak. Oh, yang dari Cepu tadi? Tidak jadi tanya. Dari Demak saya, Pak. Mau tanya, Pak, di sekolah kami itu biasa pagi hari itu ada pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama, Bapak. Ya. Lah itu termasuk bid'ah atau tidak itu, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, baca Asmaul Husna bareng-bareng biar hafal, ya, biar hafal. Tiap pagi masuk baca Asmaul Husna, yang belum hafal nanti lama-lama hafal. Itu saya yakin tujuannya untuk menghafal. Nah, di hafal ning omah, wajib ke saben masuk sekolah pertama baca itu dulu. Lah, jadi dengan begitu kan hafal lama-lama. Tidak, itu tidak termasuk bid'ah. Menghafal ke kok bid'ah itu gimana? Sudah? Ya, lima, Ustaz. Nomor 9, Pak. Nomor 7. 15. Ya, nomor 7. Silakan 7, Ibu. Ya, Ibu, 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya dua hal. Perkenalkan, Ibu. Yang pertama... Perkenalkan dulu, Ibu. Oh, ya. Saya Ibu Intang dari Gemolong, Ustaz. Ya. Ya, Gemolong. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan materi pembelajaran kami di SMP, yaitu pendidikan agama Islam. Di situ ada materi tentang qada dan qadar atau pentakdir. Yang ingin saya tanyakan, di situ ada takdir mu'alak ataupun mubron, takdir mubron yang tidak bisa dirubah. Nah, di situ contohnya ada kelahiran seorang kelahiran jenis kelamin seorang bayi yang tidak bisa dirubah. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana jika ada kelahiran seorang bayi berkelamin ganda? Apakah bisa dioperasi? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang kedua, dosakah seorang istri bila anyel atau mangkel pada suami tidurnya ngungsi di kamar anak? Makasih. Assalamualaikum. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Jadi tentang bayi yang punya kelamin kembar, kelamin ganda, itu bisa dioperasi apa tidak? Jangan tanya saya bukan dokter ahli operasi. Tanya kepada dokter ahli operasi. Maksudnya, itu boleh atau enggak gitu, Ustaz? Oh ya, boleh saja. Hukumnya? Orang itu harusnya punya satu-satu, kok punya dua. Berarti kelebihan itu ya. Iya. Boleh. Makanya saya ditanya oleh siswa belum bisa menjawab, boleh enggak Bu dioperasi? Tuh. Saya belum bisa menjawab, Ustaz. Ya, boleh aja kalau memang ada. Masa kelamin kok ganda ya, tak? Ya, kalau memang ada ya boleh, dokternya bisa apa enggak gitu, tak? Menurut hukum boleh aja. Ya, makasih. Ya, kemudian sedang mangkel sama suami, ngungsi tempat anak. Ya pernah digoleki suamimu. Lah nek mau ngungsi gone anake kan kareng goleki ya. Sedak. Padahal anaknya juga di dalam rumah ngungsi kamar anak. Kalau ngungsi anak tempat lain ya itu dosa. Pergi dari rumah tanpa izin suami dosa, enggak boleh. Nusus itu namanya. Ya, kalau sekedar ngungsi tempat kamar anak bito, tapi seumah itu ya boleh saja, lagi mangkel. Empat dunia benti parani kok. Iku ae ngungsi rono lah kok ganti parani bareng parani. Lah kenyataan enggak diparani. Oh. Lah ya padahal karepe parani ora diparan. Berarti padha mangkel-mangkelan itu. Ya. Ya besok lagi ya biar diparani. Ya, apa lagi? 15, silakan 15, Bapak. Monggo. Dari Klaten. Ya. Nama Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan mengenai hadis dan yang lain. Saya bacakan hadisnya. An Anasi radhiyallahu anhu qala, innakum lata'lamuna a'malan hiya attaku fi a'yunikum minas ta'ri kuna na'uduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'tiqat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya kalian sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mudah. Padahal pada masa Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan semacam itu kami anggap termasuk hal-hal yang merusak agama. Hadis riwayat Bukhari, Riyadhus Shalihin, jilid 1, halaman 90, nomor 4. Yang saya tanyakan, hadis ini sahih apa tidak? Sebab tidak ada Rasulullah SAW qala. Kemudian perbuatan apa yang pada saat itu, pada saat Anas, yang dikerjakan padahal itu menjadi larangan, yaitu termasuk merusak agama. Yang kedua, surat Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 7 bagian belakang, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu watakulloha innalloha sadidul iqob. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang untukmu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang saya tanyakan, apakah sesuai dengan syafaat Rasul, yaitu kita mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya atau yang dilarang oleh Rasul itu, sehingga nantinya akan mendapat syafaat dari Rasul. Kemudian yang ketiga adalah musafir. Saya bermusafir selama 10 hari ke Jakarta. Nah, saat sholat Jumat, saya juga sholat Jumat bersama di masjid. Nah, setelah saya selesai dan wiridnya, kemudian saya iqomah, kemudian saya mengqasar sholat asar. Yang demikian itu boleh apa tidak, ya Ustaz? Demikian, karena hal ini saya kerjakan, kemudian ditanyakan pada dari istri, sholat Jumat kok dan asar kok diqasar gitu. Nah, demikian apa yang jadi pertanyaan, karena keraguan di hati saya untuk mengamalkan apa yang menjadi hal-hal yang berhubungan dengan agama ini, maka saya mohon penjelasan dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, andai kata hadis tadi belum diketahui sahih dan dhaifnya, tapi hadis itu bisa dipakai. Yang pertama tadi, sekarang orang banyak mudah-mudah melakukan sesuatu seolah ringan, padahal itu zaman Rasulullah sangat hati-hati untuk melakukan sesuatu itu sesuatu yang dilarang. Seperti Nabi pernah mengatakan, sinfani min ahlin nar, dua golongan dari ahli neraka, yang pada waktu itu Nabi belum mengetahuinya, tapi sudah mengisyaratkan. Salah satu di antaranya wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang, kalau berjalan penuh gaya, lenggok kanan lenggok kiri seperti punuk unta yang pinggok-pinggok, ya itu. Tapi zaman Nabi saat itu dilarang, sampai dikatakan tidak mencium baunya surga. Lah sekarang ini orang berpakaian tidak pakai apa seperti telanjang, di mana-mana ada. Pertama. Yang kedua, orang biasa ngomong, menyebar fitnah, berita bohong, gitu. Ngomong sesuatu hanya dapat dari mulut ke mulut, sebarkan dari mulutnya, seolah-olah bagi dirinya yang begitu itu suatu hal yang ringan. Wahuwa indallahil azim. Padahal perkara itu di sisi Allah perkara yang besar. Sekarang orang menggunjing menyebar fitnah kan kayak cul-cul-cul enteng wae itu. Padahal itu di sisi Allah perkara yang besar. Nah, padahal orang meremehkan tuh seolah-olah ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Nah, ditegur malah wong nyatane ya ngono gitu. Nah, menggunjing itu biasa sekarang menjadi makanan tiap hari. Ya, padahal menggunjing itu dikatakan Allah makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi maksud hadis itu zaman Rasulullah sesuatu yang sangat hati-hati untuk melaksanakan karena perbuatan dosa. Mungkin dianggap dosa kecil sekarang ini, anggapannya ya tak? Melakukan itu satu biasa-biasa saja. Maka dikata hadisnya itu, sekalipun bukan hadis lah umpama, itu bisa dipakai. Apalagi hadis. Bukan hadis pun bisa dipakai itu. Artinya orang yang sangat hati-hati untuk melakukan, menjaga jangan sampai melakukan perbuatan ini cul-cul-cul orang gagas ini dosa pora. Ya. Ya tak? Padahal itu suatu perbuatan yang diharamkan. Nah, itu maka kita lebih hati-hati, lebih baik. Maka kalau nurut tuntunan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Orang Islam itu kalau mau berbuat sesuatu, jangan mendahului Allah, maksudnya akan saya lakukan begini ini menurut Allah boleh apa tidak. Menurut tuntunan Rasulullah benar apa tidak, itu hati-hati. Maka jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulullah. Artinya orang yang beriman kalau melakukan sesuatu perbuatan, sebelum melakukan itu lihat dulu. Menurut Allah dan Rasulnya ini perkara yang boleh dilakukan atau perkara yang dilarang. Nah itu orangnya, orang yang beriman itu harus hati-hati begitu. Kalau orang tidak beriman, kabruk sih, urusan buri kan gitu. Nah, enggak ada. Modal Islam sih itu enggak ada. Justru ilmu dulu, telah tahu kamu baru amalkan. Jangan pandangi sih, urusan buri itu enggak ada cara Islam. Yang pertama. Yang kedua, surat Al-Ahzab kabi. Wama atakumullahu. Apa? Wama atakum rasuluh fakhuduhu. Wama nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang didatangkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah, yang diperintahkan kepadamu, itu supaya ditaati. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, supaya dihindari. Ya. Apa itu nanti orang yang akan dapat syafaat? Betul. Ya. Orang yang akan dapat syafaat dari Nabi, itu orang yang mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi membawa, menyebarkan Al-Quran. Nabi sudah mengatakan Al-Quran syafi'un musafa'un. Quran itu pemberi syafaat, penolong. Yang dapat menolong. Memang memberi syafaat. Jadi syafaat itu pertolongan. Yang dapat diterima pertolongannya itu. Maka siapa menjadikan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu di depannya, dia akan ditolong masuk surga. Tapi yang menjadikan Quran di belakangnya, dia akan dimasukkan ke neraka. Nah, jadi kalau orang selalu mengikuti yang diperintahkan Rasulullah ditaati, yang dilarang dicegah dijauhi, yaitu mendapat syafaat dari Rasulullah. Maka syafaat itu diperoleh sejak di dunia ini. Ya, kalau apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ditentang, tidak mau. Apa yang dilarang malah diterjang, jangan harapkan syafaat. Sekalipun kamu baca banyak baca solawatnya, ya, tapi perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah tidak pernah dilakukan. Larangannya malah diterjang. Lah kok mengharap-harap syafaat? Tidak mungkin itu. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga jam. Apa itu? Mengkosor. Musafir mengkosor sholat asar boleh saja. Mengkosor. Ya. Jadi sholat asarnya dikosor boleh. Walaupun hari Jumat mengkosor sholat asar boleh apa tidak? Boleh. Ya tak? Jadi sholat Jumat sudah dilakukan sholat Jumat. Terus nanti waktu sholat asar tidak sholat empat tapi sholatnya diringkas kosor itu boleh. Gitu ya. Jadi mengkosor sholat asar pada hari Jumat boleh. Ya. Kalau musafir itu ya. Orang musafir mengkosor sholat asar hari Jumat, hari Sabtu, hari Rabu, hari apa aja boleh. Selama dia musafir. Apa yang menjadikan ragu? Itu dalam perjalanan itu istri saya bilang Jumatan kok sama asar kok dikosor gitu. Loh kalau Jumatan gak boleh dikosor. Enggak, maksudnya sholat Jumatnya itu sendiri sudah sama kotipnya. Ya. Telah selesai, kemudian saya telah nanti waktu asar dikosor gitu. Enggak. Kemudian saya ikomah, baca ikomah, yang kemudian saya sholat asar, saya qasar gitu. Oh, berarti Bapak itu belum bisa mengerti, belum bisa membedakan antara qasar dan jamak. Kalau sholat qasar, qasar itu artinya dikosor, dipendekkan. Nah, iya. Pendekkan. Sholat yang boleh dipendekkan, sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya, itu sholatnya, rakaatnya boleh dikurangi jadi 2 rakaat kalau musafir. Boleh. Tetapi kalau tadi habis sholat Jumat, terus komat, terus sholat asar sisan, di waktu sholat duhur, di waktu sholat Jumat, belum waktunya asar, itu namanya jamak. Nah, jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat dikerjakan pada 1 waktu. Lah yang boleh dijamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau Jumat dengan asar saya belum tahu dalilnya. Ya. Kalau duhur dengan asar jelas. Kalau Jumat dengan asar saya belum tahu dalilnya. Karena belum tahu ya saya enggak melakukan itu. Kalau mengqasarnya boleh. Jadi sholat Jumat rampung. Nanti masuk waktu asar, sholatnya asar 2 rakaat saja boleh. Tapi ini bar Jumatan terus nyambung sholat asar, lah itu namanya dijamak. Nah, jamak Jumat dan asar itu saya belum tahu. Belum. Nggih. Masih. Berikutnya Ibu dari Cepu. 8. Ibu yang dari Cepu, silakan Ibu dari Cepu. Silakan Ibu dari Cepu. Nomor berapa Ibu? 6. Nomor 6. Oh iya, silakan Ibu. Ini dari Cepu, ada riwayatnya sendiri membawa anak. Nah, dia belum pernah datang ke sini. Saya dengar dari rumah tadi. Ya, waktu silaturahim. Mari apa yang ditanyakan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nama saya Sri Wahyuni dari Cepu, ingin bertanya, dulu waktu saya menikah itu dapat mahar dari suami seperangkat alat sholat. Yang saya tanyakan, sajadah yang dari mahar itu boleh dipakai suami atau tidak? Ya. Ya, terus? Maksudnya dipakai sholat suami itu toh? Iya. Ya. Nah, suami saya setelah saya suruh memakai tidak mau itu. Yang kedua, bagaimana hukumnya wanita memiliki teman laki-laki yang lebih banyak dari teman perempuannya? Iya. Dan itu saya pernah mendengar Pak Ustadz menerangkan pacaran melalui HP itu mendekati zina. Dan adik saya itu sering berpacaran melalui HP. Dan pernah saya larang untuk berpacaran tapi tidak mau itu. Tolong dinasihati untuk adik saya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik mundi. Adik saya ikut sekarang. Di sini juga. Oh ya. Oke, boleh ya, ya baik. Oke. Jadi mahar sajadah tadi dipakai sholat suaminya boleh apa tidak? Boleh, ya. Wong yang diberi mahar aja boleh dipakai suaminya apalagi sajadahnya. Boleh. Ya. Dipakai sholat orang lain. Kalau misalnya ada tamu pakai sholat, ya sajadahnya mahar tadi boleh tidak? Boleh. Boleh itu dimanfaatkan. Untuk sholat kok ya. Kemudian wanita kok mempunyai teman laki-laki lebih banyak dari teman wanita itu teman apa? Ya, nah, wanita itu temannya maksudnya ya wanita kok malah milih teman laki-laki. Ya. Kalau berteman laki-laki itu malah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu suka berduaan. Laki dan perempuan. Karena kalau kamu berduaan laki dan perempuan, yang ketiga setan. Setan itu tidak pernah mengajak baik, mesti mengajak rusak. Maka setan dikatakan oleh Allah itu musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh. Musuhmu yang nyata. Jadi enggak boleh begitu. Mengapa memilih teman bergaul ya? Malah milih laki-laki, tidak perempuan sama perempuan, gitu kan? Kemudian adiknya, ya, adik, ini saya nasihati, itu pesan Mbak Yumu, ya toh. Tapi dinasihati Mbak Yumu orang gugu, ya toh. Nah, kalau suka pacaran, pacaran itu dalam Islam tidak ada, hukumnya haram. Ya, haram. Lah cuma pakai HP, pacaran pakai HP, setan tidak akan berhenti dengan HP. Tetapi mesti menuntun pertama dengan HP. Terus kenalan, bicaranya pun ya mengarah wong pacaran kan ya seperti orang pacaran. Enggak puas dengan HP-nya mesti kepengen ketemu. Ketemunya di mana? Kencan nanti di sana. Ya di sana. Setelah ketemu tidak mungkin wong ado-ado kon moro butuh ketemu, ketemu wong diingeti tok. Ya, mesti kepengen demo. Apa yang dipegang? Nah, puncaknya itu zina. Maka pacaran itu apa lewat HP, apa lewat apa, itu termasuk takrobu zina. Sedang Allah mengatakan, wala takrobu zina innahu fakisata wasa asabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Artinya melakukan suatu perbuatan-perbuatan. Kalau diteruskan perbuatan itu mengarahnya kepada zina. Lah orang pacaran itu kepada zina. Karena itu ya, perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan yang keji. Dan itu jalan yang sangat jelek. Maka lebih baik tidak usah pakai pacaran-pacaran dengan apapun. Kalau sudah saatnya senang nikah, ya carikan jodoh aja nikah. Tidak usah pacaran-pacaran. Akibatnya tidak baik. Nah, gitu kan? Ya, mudah-mudahan adiknya mendengar dan nanti HP-nya tidak usah dipakai untuk pacaran. Ya, apalagi? Nomor 35, silahkan 35 dulu. 35 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja, Ustaz. Ya, mari. Mantan dukun. Abbas. Namanya siapa? Abbas. Iya. Ya. Sebetulnya kita tidak ingin bertanya, tapi karena tertarik materi pengajian yang ini bagus sekali. Tadi ada yang mengatakan tidak bisa menahan syahwat besar nafsunya. Jadi saya tertarik dengan pesan-pesan Mbah saya. Karena mengenai kamu. Iya. Oh iya. Tadi tapi jangan saya tanya simbal ini, Mbah saya sudah mati. Ya. Begini ya. Ger, mbok sampean niku gesango sak lebeting pejah utawi pejah sak lebeting gesang. Mati yo sak jroning urip, urip sak jroning mati. Ngaten simbah menika, Ustaz. Nggih. Niku mbah bingung niku. Nggih. Nah, nanging artosipun menika kok manfaat sangat kangge kula. Ingkang dipun maksudaken ngaten. Mati sak jroning urip kuwi ngedono harta, ngedono wanita, ngedono donya. Maksude kowe aja seneng karo bojone wong liya. Aja seneng duwite wong liya sing ora metu saka keringetmu lan ngedono donya aja seneng nyolong. Ya, apik niku sae. Niku nggih. Lajeng gesangipun, gesang kuwi urip pikirane ngibadah ming Gusti Allah aja tok campuri bid'ah. Nika ngendikanipun simbah ngater rumiyin. Nggih, sae niku. Lah iki kaping kalih. Salato sakjroning salat, aja salat ning jabaning salat. Maksudipun dos pun timbah nalika taun 8 gancar kan kula sih perdukunan niku lho, Pak. Nggih. Ditipun mutaken menira dukun wong menyane terus ngoten. Nah, contohipun ngaten. Nek kowe salat sakjroning salat kuwi mau jagane salate, nek ana musuh ning dalan kuwi ndarono. Musuhe sapa, Mbah? Wong wedok. Ya Allah, kula nembe salat, tumung kula le. Kelingono marang Gusti Allah ngaten menika. Menika contohipun simbah. Ning nek kowe salat sak jabaning salat, senajan kowe salat ning isih maling ecu, dukun, kuwi salat murah kanggo le. Ngaten menika nika dos pundi Ustaz nyuwun penjelasanipun. Padahal sampean dukun. Dukun. Dan nalika nalika dinasihati mbae terus jawabe pripun? Kula nggih mandul mawon. Mboten wonten. Wong simbah nika sampun ngemutaken jalan kula. Nggih. Okay. Simbah nika naminipun Rojikan. Lajeng bapakipun simbah menika Mbah Kasdan Kasbi. Saking sinten, Mbah? Niku saka pendirine wong kauman Pak Ahmad Dahlan wong ngaten menika aku lho mboten ngertos niku. Wong kula kenal Islam kenal salat niku 2 tahun. Sakmenika Ustaz. Nggih. Kantuk saking radio MTA lajeng mejengaken menika lajeng kok rumaos ati kula menika ternyuh nek kok kan dosa iki papane neraka. Lajeng memahami yeah. Maliki yaumiddin wah papane neraka nek kowe elek perbuatanmu ning nek apik ya dibales apik. Nika saestu kula emot-emot Ustaz. Nggih, nggih. Nah, nika terus budi pendhae menawa sae napa saged kula lampahi napa mboten Ustaz menika. Nggih. Kalau wonten gayutanipun kalih Al-Qur'an napa mboten ngaten Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senenge dikandhae. Nggih, setunggal Ustaz. Nggih. Nggih, kula muridé. Niki penting Ustaz. Pundi? Niki kula ngangge ijo-ijo. Nggih, niki muridé Pak Dukun niki wau. Tapi sorbane pun mboten ijo kula Ustaz. Nggih. Nggih. Niki ngono kemarin enten tiyang dateng teng nggen wong karang ini masalah nggen keuangan Ustaz. Saya kan kepepet nggen keuangan. Saya tuh punya teman tapi itu orangnya itu kerja di apa? Kayak bank pelecet gitu loh Ustaz. Nggih. Ah. Terus tak kasihkan itu brosur itu biar enggak anu itu loh Ustaz. Terus dia tuh malah bilang gini, "Wes saking ngene Mas. Ning saya pikir ini di otak atik gatuk gitu loh Ustaz. Pas di otak atik terus gatuk." Nah. Aku duit 1 juta. Nah, uangnya ini saya jual ke kamu dengan harga 1.200.000. Nek wong total kan golek bati, gitu Mas? Nggih, aku ya gitu. Nah. Nek kowe ora iso nyaur cicilan ping 12. Aku engko pendak minggu rene nagi 100. Nah, demikian itu riba enggak Ustaz? Nggih. Ya, tuh yang pertama, satu lagi aja Ustaz. Nih. Kalau tadi yang diceritakan tentang pukul genderang itu loh Ustaz. Lah, kalau seandainya ada orang yang menikah tapi enggak punya uang. Terus dia nikah ke KUA, kan murah Ustaz. Nah, untuk merayakannya itu dia punya inisiatif datangi tetangga-tetangga. Kalau enggak bisa nyuguh, terus kalau kita datengin ke tetangga dan memperkenalkan, kan dapat suguhan gitu Ustaz. Nah, sekalian silaturahmi dan memperkenalkan biar enggak terjadi zina kan, biar enggak jadi fitnah gitu loh Ustaz maksudnya. Nah, itu kira-kira boleh enggak Ustaz? Nah, itu. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pinter. Pinter ngomong wis wasis, rada sedhi longkas dadi dukun. Lah untung gurune wis sadar. Ah, dadi ra gurune wis sadar, pedhot murite. Ya, padukune tadi itu dadi mung dinasihati mbah apik, ya, tekan meneng. Dadi wis dadi putu sing beling. Ora manut mbah. Padahal mbah nasihati apik. Baik tadi nurut nasihati simbah kalau seperti tadi itu cocok dengan Quran dan Sunnah cocok. Dari bondo aja milik bandane wong liya, aja nyolong, gitu. Aja seneng bujune wong liya, itu kan bagus semua itu singkirono kuwi. Gitu. Baik nasihat-nasihati baik tadi semuanya baik. Nek ibadah sing tenanan, aja bid'ah. Sholat, saat dunia sholat, sholat ibadah kok, coba nyambi dadi dukun, ini bareng nyangkut dukun meneng. Dadi rumah, berarti ini orang simbahi omong opok, kalau hasilnya saka dukun kuwi kok. Nah, alhamdulillah, mbak Ewe, itu akhirnya sadar. Ya, rumah radio dadi sadar, berarti kan lebih gugur radio timbang mbak Ewe. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, nasihat simbah tadi kalau dilaksanakan bagus, itu tidak nyimpang dari tuntunan agama, betul itu. Ya. Terus muridnya tadi yang menanyakan tadi, ya dah, mau rame-rame di rumah, undang-undang uang waliman, datang nyuguh, lan duit-duit, wes ben tonggo-tonggo ini ngerti, nih aku wes di bujo, moro wae, neng ini tonggo-tonggo ini, malah karo bujo ini kenal ke Bah, kula pun nikah niki bojo kula. Ya ta? Kenalke, ya ta tanggane kabeh diparani. Nek urung disukuh urung lunga. Ya. Lah mau kenal ketok ngono terus ndang Bali kan dia rambut suguhan. Ini ro disyukur lunga gitu. Ya. Ya boleh aja kamu begitu kan. Nih. Nek kok ngenteni suwe ya nek perlu tekon niki mungkin metu suguhan mboten gitu lho. Nek mboten kula tinggal gitu lho. Ya. Ya, wong dunia sini pepak banget ya. Nah, pengajian sing sak komplit kaya ente iki ora enak. Ha iya. Lah ning ente pengajian apa-apa enak kok. Pinjam jago ya enak. Wis komplit apa-apa ditekokke lho kok. Ya ta. Makanya itu. Lah ngene kok enak sing ora seneng coba. Boleh, Dada. Boleh. Ya mudah-mudahan sing dadi dukun itu ya, muridnya piro iki wis melu ngaji siji, liyane kudu digoleki kuwi. Disadarke. Aku sing dadi gurumu, dadi dukun wis mulai nyopot tobat nyang Gusti Allah. Wis ilmu pedukunane diguwang, dilangke. Saiki tobat salat sing mempeng nebus dosane dek mbeng. Lah murid-muride dikandani kabeh itu. Kalau enggak ikut menyesatkan itu namanya. Ya kalau perlu beli pengumuman ya ta, muridnya piro dhisik kabari kabeh ya do melu ngaji. Nek urung sempat ngaji ngrungokno radio, kok ben sadar tobat gitu. Gitulah, mudah-mudahan Allah memberikan ampun dosa-dosanya yang telah lalu itu. Terus, apa lagi? Yang tadi menjual uang tadi. Bunga yang masih uang. Itu namanya riba itu. Ya. Rene kok uang tuku duit itu enggak ada. Duit itu alat untuk beli, bukan membeli duit, bukan membeli uang. Gitu. Membelilah kecuali kalau tukar uang dengan uang asing itu lain. Masa uang rupiah dibeli dengan rupiah? Tidak boleh itu. Kalau rupiah kamu ditukarkan dolar namanya tukar. Ya, tukar. Loh kok nilainya, memang nilai rupiah itu rendah kok lebih tinggi dolarnya kok. Ya toh? Nah maka itu berapa ribu rupiah cuma dapat berapa dolar gitu. Toh? Nah, itu, jadi itu tukar. Kalau beli uang rupiah dibeli rupiah itu renten. Gitu. Maka nanti selebihnya itu riba. Nah. Apalagi tadi, aku adol duit yang kowe. Nah kalau adol itu mestinya kan dibeli, dibayar, larung dibayar, malah kon, ya, nanti ngangsur. Nah berarti kan tidak membeli, namanya utang namanya itu. Ya, apalagi? Ibu dari Blitar, silakan Ibu dari Blitar, nomor berapa Ibu? Nomor 7, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lagi. Ya, saya Sri Sunarti. Saya mau nanyakan 3 hal, yaitu tanya tentang sebelum saya ngaji di MTA, Pak. Pertama, bagaimana caranya untuk menahan hawa nafsu bila difitnah atau digunjing, apakah harus marah, apakah harus sebaiknya diam? Ya. Yang kedua, bila tidur sudah bangun, terus tidak bisa tidur, karenanya saya mengingat perilaku yang tidak baik, akhirnya hati saya tidak bisa tenang. Terus yang ketiga, bagaimana? Mana? Nggak, yang kedua tadi bagaimana maksudnya? Bila tidur sudah bangun, ya. tidak bisa tidur kembali, akhirnya saya mengingat perilaku yang telah lalu kami lakukan, akhirnya hati saya tidak bisa tenang. Perilaku yang jelek-jelek itu. Terus yang ketiga, bagaimana untuk menjaga iman tetap istiqomah? Kadang hati masih cenderung dengan kebiarnya kehidupan dunia, kadang lupa kehidupan akhirat. Mohon penjelasan Pak Ustadz supaya hati saya bisa istiqomah. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menahan hawa nafsu jika difitnah orang, ya? Itu di apa itu dikuatkan imannya, ya, orang yang suka memfitnah, apalagi orang Muslim. Allah mengatakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Jadi orang yang suka menyebar fitnah terhadap orang mukmin laki maupun perempuan tidak bertobat, Allah akan memberikan adab, ya. jahanam dan azab yang membakar. Itu. Maka kalau kamu, kalau ibu tadi difitnah, ya, ya sabar aja lah. Sabar. Kalau mendengar orang yang mengatakan itu, ya, kalau mendengar langsung, nah itu ya dibantah, dinasihati, tidak seperti itu, katakan. Kalau tidak, tidak mendengar, hanya katanya kamu begini, kata, sudah dianggap aja angin lalu, enggak usah. Asal kita tidak seperti yang diucapkan, yang difitnahkan itu. Ya, seperti istri Nabi difitnah berbuat serong dengan sahabat Nabi. Terbar luas, tapi karena memang betul tidak, ya akhirnya bersih kan, dibersihkan oleh Allah. Kalau memang kata-kata fitnah itu tidak terjadi pada diri kita, tetap kita jalan saja di atas jalan yang lurus, nanti akhirnya hilang fitnah itu. Apalagi kalau ibu sudah ngaji di MTA, fitnah yang kepada MTA itu bertubi-tubi. Bertubi-tubi fitnah ini. Dia arani sempalan dari NII, dia arani apa itu aliran Wahabi, dia arani aliran sesat, macam-macam kan. Dikatakan zina lebih baik daripada tahlilan, dikatakan menghalalkan anjing, sudah itu semuanya fitnah semua. Ya biarkan saja lah, biarkan saja. Nanti masyarakat akan membuktikan sendiri, ya. Dikatakan didanai dari setan, macam-macam kan. Lainnya di ruang kan ya panas, tapi tidak usah, dasar wes sakar mumpunio, mumpung jisa ngomong. Tapi wes dibungkem karo Allah, resa ngomong, ora wes ya baru judik kamu nanti. Dibiarkan saja sakar-karpe itu. Yang penting kita tidak seperti itu. Itu semuanya bohong. Kita tetap jalan di atas jalan yang lurus. Allah mengatakan, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idzah tataitum. Ya, adalah kamu tetap menjaga dirimu. Ya, di atas petunjuk Allah. Terus kita berjalan di atas petunjuk Allah. La yadurrukum, tidak akan memadzurati kamu, man dhalla idzah tataitum. Orang yang sesat tidak akan bisa membuat madzurat kepadamu, kalau kamu di atas petunjuk Allah, kalau sudah kamu mendapat petunjuk, berjalan menurut petunjuk Allah, orang sesat mendolimi kamu, memadzurati kamu tidak akan bisa. Nah itu ya, yakin pada. Maka kalau fitnah ya biar, asal kita tidak, insya Allah Allah tetap akan membersihkan. Nama baik itu lama-lama orang akan percaya sendiri. Tidak akan seperti berkembang fitnah. Tidak. Nanti Allah akan meluruskan, memberi pelajaran pada kita semuanya ini. Jika terbangun dari tidur, terus tidak bisa-bisa tidur, malah kelingan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi takut kepada Allah, lebih baik, bagus itu. Kalau terus-menerus kelingan perbuatan yang tidak baik, akhirnya menyadari, oh ini perbuatan saya tidak baik, perbuatan tidak baik, malah menyadari kekurangannya, ya, bertobat. Maka kalau tidak bisa tidur di malam hari, bangun, terus sholat tahajud. Sudah selesai tahajud, kalau tidak ngantuk, banyak zikir, baca Quran, ya, itu insya Allah malah membawa ketentraman hati akan terwujud. Karena banyak zikir kepada Allah, baca Quran, itu akan menenteramkan hati. Tidak bisa tidur, tidak apa-apa. Yang penting hatinya tenang, tentram, memperbanyak ibadah. Jadi tidak bisa tidur, jangan untuk melamun yang tidak-tidak. Malah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Apakah sholat, apakah zikir, atau baca Quran. Nah, jadi kan manfaat kan. Makin dekat pada Allah lah. Menjaga iman tetap istiqomah, maka kumpul dengan orang yang beriman. Nanti ibu baca lagi surat Al-Kahfi ayat 28. Dah, nanti itu diamalkan, insya Allah sembuh. Tidak terlalu cenderung pada dunia. Ya, tapi akan gigih untuk ya, beramal, hanya mengharap ridha Allah, maka mencari lingkungan-lingkungan yang baik-baik. Lingkungannya juga hanya lingkungan yang aktivitasnya itu hanya mengharap ridha Allah. Bukan buru dunia saja, tapi memburu kepentingan untuk hidup di akhirat kelak. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo, masih dari Banyuwangi. Ya. Nomor berapa, Pak? Nomor 8. Nomor 8 terakhir, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Nama saya Pardiono dari Ngagli, Ustaz. Ngagli itu mana? Ngagli itu daerah pedalaman Sambi ke barat, Catur ke utara, ke barat lagi. Oh, daerah iya. Pelosok itu, Ustaz. Oh, pelosok ya. Orang pelosok ya tahu kota ini. Ya ini melalui radio. Oh, radio, alhamdulillah. Yang saya tanyakan yaitu karena di hati saya sampai sekarang ini masih mengganjal. Karena waktu saya mau menikah dulu itu saya pernah menipu calon mertua saya. Karena saya jauh-jauh dulu itu dari Lampung ke Jawa itu sebenarnya cuman silaturahim ke tempat pakde saya dan mencari pekerjaan di daerah Boyolali, alhamdulillah dapat. Tapi setelah mau pulang lagi ke Lampung, alhamdulillah kok malah kecantol orang dari Sambi. Oh, kamu aslinya Lampung sana? Ya, dulu di Lampung, Ustaz. Ya, terus? Di Purbalingga Metro itu. Ya. Dan sekarang saya sudah benar-benar menjadi menantunya, tapi kok masih ada ganjalan. Waktu mau menikah itu, saya itu ditanya begini, Ustaz. Kamu itu lahirnya harinya apa dan pasarannya apa? Waktu itu saya enggak tahu. Dan istri, calon istri saya katanya itu lahirnya hari Kamis Kliwon. Setelah itu saya pulang ke tempat pakde saya ngomong begitu, Ustaz. Wah, kulo niki ditangleti kalih calon mor sepuh pakde. Lah piye? Lah aku dhisik lahirnya apa to, pakde? Wah, ketoke kowe iki legi Senin, nek. Ngoten niku. Senin legi. Ya. Terus. Nggih, monggo. Tapi terus pakde saya kok malah bilang begini, Ustaz. Nek kono lahire Kemis Kliwon kue Senin legi ki ora gathuk ki le. Kuwi engko kalah anune iki lho. Kuwi apa iya, pakde? Iya. Ya wis ngene ta, pakde. Wong iki ya ayu tenan, ya maneman ten ora sida aku. Lek ngoten niku, Ustaz. Ah, delalah pakde saya itu begini ngasih ancer-ancer. Ya wis ngene wae, ngapusi sithik ora apa-apa. Kowe tak gawene Minggu Kliwon gen Parbodo Kliwon. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke tempat calon mertua, saya bilang lahir saya Minggu Kliwon. Lah, yang masih ada ganjalan itu sampai sekarang sudah punya anak dua ini saya belum berani ngomong sama mertua, Ustaz. Kalau dulu itu saya pernah menipu dia. Lah, seharusnya itu bagaimana? Apakah saya sampaikan kepada mertua apa enggak? Yang kedua, saya ini waktu di pengajian itu sebenarnya tanya begini, Ustaz. Setiap habis sholat isya atau sholat ba'da isya itu, setiap mau melaksanakan sholat sunatnya itu kok dari depan kok terus pindah ke belakang itu apa ada tuntunannya apa tidak? Karena setiap saya tanyakan di pengajian itu kok kowe iki ngaji pirang dina wis sithik-sithik tekok tuntunane seperti itu. Jadi tadi sholat wajib selesai. Setelah sholat wajib sholat isya kan ada ba'da isya. Mau sholat sunat pindah tempat gitu. Iya, itu pindah tempat itu apa ada tuntunannya apa tidak? Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, saya ini hari-hari kerjanya itu sebagai mencari degan atau penyetor degan kelapa muda itu, Ustaz. Ya. Nah, untuk menzakati itu kalau saya hitung setiap bulan dari hasil saya itu, karena saya untuk menghitungnya itu mungkin agak lupa dapat berapa-berapa, kadang habis untuk nyarutang, untuk pasokan ini lah. Seumpama itu setiap hari kok segini, saya perkirakan segini, langsung saya berikan kepada orang yang bersangkutan, karena di tempat saya itu ada anak yatim itu baru umur 5 tahun dan 7 tahun sudah ditinggal mati oleh ibunya. Seandainya tiap bulannya saya kasihkan itu apakah boleh atau tidak? Karena kalau untuk menyetorkan kepada Baitul Mal atau apa mungkin jumlahnya tidak begitu banyak karena hasil saya ya tapi ya alhamdulillah saya syukuri, tapi mudah-mudahan dengan hitungan begitu apakah boleh atau tidak? Rasa cukup dari sekian. Saya, itu oke rasa. Ya, oke kok enggak ada keisin. Ya, orang-orang alhamdulillah lah Ustaz bisa untuk nyarutang atau lebon. Ya, orang-orang nek aku njaluk ora. Bersyukur kudune fa amma bi nikmati rabbika fati. Dadi dinikmat oleh Allah itu alhamdulillah saya bakul nyetori dukan 1 bulan itu hasilnya 1 juta lebih lah ngono kudune. Ya mungkin setiap bulan itu mungkin saya jatahkan untuk anak yatim itu apakah 50.000 atau bisa saya kasihkan ke infak radio itu apakah sudah termasuk zakati hasil dari pekerjaan saya itu atau belum. Ya. Dan itu kemarin saya waktu di Pasar Sima itu dapat salam dari Pak Pur itu katanya suruh nyalamkan kepada Bapak Ustadz. Ya, Pak Pur siapa? Alaikum. Pak Pur itu yang katanya anaknya sekarang sekolah di MTA Gemolong, itu temannya anaknya Bapak Dr. Triwibowo katanya. Oh, nggih, okay. Alaikum. Ya, demikianlah pertanyaan saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya kembali pada Pak Pur ya, saya kirim salam juga. Waalaikumsalam. Ini kan, enggak? Kalau kita kan biasa-biasa, tapi sebenarnya artinya sangat dalam. Hasil ngaji, ngapusi nanti di anak loro lagi ngatu. Iya enggak? Nah kalau orang begini kok enggak boleh itu gimana? Orang mau menjadi baik, ngapusi morotuane, punya anak dua, nganti lagi areng aku apa ora dipikir diantui dosa. Dulu ada anak sekolah, ketika sekolah jajan gabrul ngene. Ane kantin, bareng saya kewes, dadi mahasiswa mungkin malah wis kerja lagi kelingan karena ngaji. Nah kalau semua orang seperti orang yang ngaji semua itu renek wong korupsi itu enggak ada. Ya, rasa ditekoni, kalau sudah ngaku ngaji, dia tentu akan bertobat mengembalikan orang kok dotok sumpah-sumpah nganti aku korupsi gantungan neng Monas. Alam berasa ngono, Ya, karena memang hukum di Indonesia gantung di Munas itu enggak ada. Ada bos, lue timbang memperpanjang masalah akhirnya yo ngaku, boyo wes ngaku, ndang wes gitu loh. Ya, sing do korupsi korupsi itu. Nah, sing aku piye ora tau gelem ngaji, mulai do ngaji yo. Nah, itu baru. Padahal menipu tadi, kalau kamu katakan cari waktu yang baik untuk dakwah, ya Pak atau Bu, nyuwun ngapunten, kula demen niku ngapusi, ngisai, sebab kula kepengin ngepek anak panjenengan niku, ngayu-ayu nek radio pene kan, ya. Nah, tadi kan gitu, yang ngatasi kula mboten bagus entuk wong ayu niku ra nggih, tak ewangi ngapusi, mestine ra ngono, ya ta. Yang ngapusine apik. Bab kula nek wetone kula jujur legi kalih kliwon sampean mesti mboten cocok. Lah kula diajari ngapusi Pak Di kula. Lah. Terangke wae jujur kandhake opo enenge. Ya ta? Kula digaweke weton kliwon padahal weton kula ki legi diganti kliwon nyatane nggih mboten napa-napa ya. Lah akhire danyange sing ganggu ki ya ora apa-apa ta. Nah. Mula kula perlu nentok lah sak niki bukti ini tak mboten apa-apa saya lah dan bincing melene aja nikah ke anak mboten saya hitung-hitung weton nyatane wetone diapusi men nggih mboten apa-apa ngoten lho. Lah jujur-jujuran weton kula samine jane mboten kliwon tapi legi. Legi kali kliwon jarene nek hitungan-hitungan Jawa ora cocok nyatane cocok banget ngoten lho. Nah gitu ta. Lah niku kudu dirombak keyakinan-keyakinan ngeten niku. Wah, lha kuwi bae kliwon legi to le. Lah dene bapake ngono. Wis ngerti ora entuk aku lah. Sanine entuk nggih mboten napa-napa pesane. Mboten sang nganggo kliwon legi. Nikah niku rasa kliwon legi paing pon pun wis cocok padha cocoke dadi ten mawon ta. Jujur dienggo dakwah. Do ngapusi ben niku mung butuh entuk ta. Lah sanniki kula pun ngerti tenan. Mboten sanggih hitung-hitungan ngeten niku. Ah, gitu ta? Tidak wae wong tuane iki. Salat sunat rawatib dan wajib pindah tempat apa ada tuntunannya? Ada. Memang dianjurkan kalau kamu salat wajib, ya mau salat sunah, suruh pindah tempat dulu atau berbicara dulu. Maksudnya jangan sampai salat wajib rampung, assalamualaikum, assalamualaikum terus ngadeg salat sunah. Lah seolah-olah kan bersambung, enggak ada pisahnya. Gitu? Maka diselani kamu pindah tempat. Atau kalau tidak pindah tempat, berbicara. Ya kita zikir itu kan sudah bicara. Mulai bar salat wajib terus zikir, subhanallah, subhanallah, sampai genep 100 itu loh. Dah kalau mau salat, tidak usah pindah tempat, toh kita sudah berbicara, berzikir tadi. Tapi kalau mau misalnya bar salat, terus arep salat sunah, tanpa dileti apa-apa, ya pindah tempat tadi. Jadi tidak harus begitu, pindah tempat boleh atau berbicara boleh untuk memutus jangan sampai seolah-olah sholat ini nyambung dengan sholat tadi. Nah gitu tujuannya. Jadi boleh berzikir, tidak usah pindah tempat, atau pindah tempat juga boleh. Tidak pindah ya tidak apa-apa gitu loh. Terus masalah zakat tadi, kalau kamu serahkan pada anak yatim itu salah sasaran. Karena kolomnya anak yatim itu tidak ada. Ya, yang berhak menerima zakat itu 8 golongan tidak termasuk anak yatim. Ya. Anak yatim, ibunya mati atau bapaknya yang mati. Anak itu yatim. Ya, anak 5 tahun memang belum kewajiban kan mencari. Dikatakan miskin ya enggak bisa wong belum, memang dia belum usaha, kaya ya, tapi dia yatim ditinggal mati orang tuanya, tapi orang tuanya tinggalannya banyak, gitu. Maka jadi kaya dia. Maka kalau menyalurkan zakat jangan kepada yang tidak berhak. Yang berhak itu 8 golongan termasuk fakir miskin. Nah kalau anak yatim tadi yang ngopeni tinggal bapaknya mati, ibunya termasuk orang miskin, lah itu berarti berikan pada ibunya bukan pada anaknya. Ya, yang miskin tadi. Ya, jadi mendapat bagian bukan karena yatim tapi karena miskin. Ya, saya rasa cukup. Penyerahan jimat, Ustaz. Oh ya, mari. Ya. Yang pertama dari Bapak Warjo, Pinang Merah PI, Pamulung Barat, Jambi, berupa sebilah keris khasiatnya untuk mengobati orang yang terkena racun. Nah, ini lah, terkena racun. Ya, racunnya racun syirik itu, maka dibuang, embuh syiriknya. Ya. Kemudian yang kedua, dari Ibu Susmiati, Binaan Caruban Madiun, berupa 11 bungkusan, khasiatnya untuk keselamatan dan penglarisan, agar usahanya bisa sukses jadi orang kaya raya. Wah. Tetapi ternyata suaminya usahanya malah bangkrut. Ya. Kemudian ini mohon doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa sekeluarga serta istiqomah dalam mengikuti kajian, Ustaz. Lah wong gantung ke bungkusan ya tadi kaya raya kaya bungkusan itu ya. Maka kata dukun itu jangan dipercaya. Percaya ngomongnya dukun 40 malam salatnya gugur. Nah, dukunnya tadi malah belum salat baru 2 tahun ini dah katanya salatlah dengar radio. Mudah-mudahan lah diterima taubatmu. Ya mudah-mudahan taubatnya diterima, murid-muridnya yang jadi dukun juga sadar, dah jangan mendukun lagi dan jangan suka datang kepada dukun mesti kapusan. Ini baru aja ditunjukkan buktinya dukun kasih bungkusan 13 atae 11 ya. Biar tambah kaya raya ternyata malah bangkrut. Nah, telah umpama ya, umpama itu kebetulan suaminya teh usahanya maju lancar dadi wong sugih tenan mungkin dikira mandine bungkusan tadi. Ya, diopeni urusan. Dan ternyata udah nyimpen bungkusan ya malah melarat. Nah, baru anak ini kira ora percaya karo bungkusan iki ya. Ya udah, mudah-mudahan lah. Setelah itu sadar mohon ampun pada Allah. Karena itu perbuatan syirik, dosa besar itu. Maka mohon ampun, memperbanyak kebaikan-kebaikan sebagai penebus dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya, saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.